Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Ini majelis yang ke-21 dari hari yang ke-6. Pada daurah fikih kita mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Kita masih di dalam pembahasan Babul Hajar li falasin wa au ghairihi. Ya, kita telah menyelesaikan pembahasan yang kelima tentang hajar karena bangkrut atau beberapa ya tentang hajar karena bangkrut. Berikutnya pembahasan yang keenam tentang hajar untuk kemaslahatan pemilik hak. Ini hajar yang kedua. Kata Syekh rahimahullah, ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. Ya. Kata beliau, yang wajib atas wali, kewajiban ditujukan kepada walinya, sebab tiga orang ini, anak kecil, orang yang sefih, orang yang dungu atau dia tidak pandai mempertimbangkan maslahat, wal majnun, orang yang tidak waras, tiga orang ini ya tidak diarahkan padanya pembicaraan karena mereka tidak memahami atau kurang memahami, tapi diarahkan kepada walinya penanggung jawab mereka. Ya, maka walinya wajib ayyam na'ahum, untuk menahan mereka minat tasarrufi fi malihim, dari melakukan transaksi pada harta mereka. Alladhi yadurruhum, ya, berbuat atau bertransaksi yang membahayakan mereka. Baik. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang safih harta-harta kalian yang Allah jadikan kalian sebagai penanggung jawab pada harta-harta itu. Iya. Maka ini dari kemaslahatan bagi tiga orang ini, mereka ditahan untuk berbuat pada harta mereka sendiri, untuk menjaga kemaslahatan harta mereka dan menjaga kemaslahatan mereka sendiri. Iya. Kemudian di sini Syekh menyinggung karena beliau masuk menjelaskan, membawakan ayat ya terkait dengan apa anak yatim, maka beliau terangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan ini dikiaskan juga, memang disebut untuk anak yatim, tapi dikiaskan juga kepadanya orang yang semisal dengan anak yatim, dari orang yang tidak waras, yang belum bisa memahami atau tidak bisa memahami, atau as-safih, yang tidak mampu berbuat baik. Iya. Kata Syekh, wa alaihi alla yaqruba malahum illa billati hi ahsan. Wa alaihi, dan dia berdasarkan dengan ayat, maka tidak boleh walinya itu mendekati harta mereka. berbuat pada harta mereka illa billati hiya ahsan, kecuali dengan sesuatu yang paling baik, ya, yang menjaga kebaikan mereka. Bagaimana itu sesuatu yang baik? Min hifdihi, dengan bentuk menjaga harta mereka. Ya, jaga hartanya, diamankan. Wa tasarruf annafi' lahum, dan berbuat yang baik, bermanfaat untuk mereka. Ini dari tugas walinya, anak yatim, orang safih atau orang yang majnun. Dia jaga hartanya, juga dia berbuat baik pada harta itu. Ya. Berbuat baik bisa masuk di dalamnya dia mengembangkan harta itu, kalau memang dikembangkan dengan jalur yang mendatangkan keuntungan di dalam hartanya. Ya, demikian pula di antara berbuat baik, boleh misalnya anak yatim ketika masuk Idul Adha di sembelikan untuknya hewan kurban, dibelikan untuknya hewan kurban. Demikian pula orang yang tidak waras, diberikan untuknya hewan kurban. Ini untuk kebaikannya, tasarruf nafi', bermanfaat baginya. Jelas ya? Dan ini dari hak-hak yang bisa dilakukan oleh wali, anak yatim, anak kecil, as-safih dan al-majnun ini. Orang yang tidak waras. Demikian pula di antara perbuatan yang baik, wasarfi ma yahtajuna ilaihi minhu. Ya, dan dia memberikan keperluan yang diperlukan oleh mereka dari harta itu. Ya, jadi anak kecil ini perlu dibelikan pakaian, dibelikan pakaian. Dia perlu dibelikan apa? Makanan, diberi makanan. Dia ingin jajan, diberi. Uang jajan secukupnya. Dengan hal yang mendidiknya, hal yang tidak apa membuat mereka terlalu boros. Ya. Jelas ya? Jadi ini ketentuan ketika mereka dihajar diperlakukan seperti ini. Diperlakukan seperti ini. Jelas ya? Dan hajar terhadap mereka ini tidak diangkat. Jadi tiga orang ini hajarnya tidak diangkat. Ya, kecuali kalau sudah hilang sebab yang menyebabkan mereka dihajar. Ya. Anak kecil sudah tidak dihajar apabila dia sudah balik. Itu syaratnya ya, kalau anak kecil. Kapan hajar dari anak kecil diangkat? Pertama apabila dia sudah apa? Sudah balik. Kemudian yang kedua apabila dia sudah rasyid. Sudah pandai mempergunakan hartanya. Bisa mempertimbangkan baik buruknya. Nah, baru diberikan harta itu kepadanya. Jelas ya? Adapun orang yang dungu, safih dan majnun, orang yang tidak waras, kapan ketidakwarasannya, kedunguannya ini hilang? Ya, dan mereka sudah bisa berbuat baik terhadap hartanya, mempergunakan hartanya dengan atau pada tempatnya, maka tidak ada masalah, sudah diangkat hajirnya. Jelas ya? Kemudian Syekh terangkan di sini tentang ketentuan ya, tentang wali ini. Memang kalau kita lihat ayatnya ya, terkait dengan anak yatim, tapi di sini Syekh juga mengkiaskan yang lainnya. Anak kecil, as-safi dan majnun. Karena itu kata beliau, wa waliyuhum abuhum ar-rasyid. Dan wali mereka adalah ayah mereka yang rasyid. Ini yang paling pertama menjadi wali. Kalau anak kecil ya, punya harta, maka walinya adalah ayahnya. Jelasnya kalau dia punya harta, anak kecil punya harta. Apakah dia diberi dari orang lain atau dia diberi ada dapat warisan dari ibunya atau yang semisal dengan itu. Fa'ilam yakun, kalau tidak ada ayahnya, ya demikian pula orang yang safih majnun, ayahnya yang paling berhak menjadi wali mereka. Fa'ilam yakun, kalau tidak ada, ja'alal hakimu al-wakalata li ashfaqi man yajiduhu min aqaribihi wa a'rafihim wa amanihim. Kalau tidak ada, maka al-hakim membuat wakala, perwakilan, untuk orang yang paling kasih sayang, yang paling mengasihi mereka ini dari kerabatnya, yang paling mengenal mereka dan paling amanahnya. Ini tiga sifat ya. Dia cari dari kerabatnya yang paling besar kasih sayangnya, paling mengenal mereka dan paling amanah. Paling amanah. Ini tiga hal. Kemudian beliau terangkan, wa man kana ghaniyan falyata'affaf. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya. Sini bahasanya falyata'affaf, falyata'affaf kalau di apa namanya dicetakan sini. Di sebagian cetakan falyasta'fif. Ya. Falyasta'fif dan itu sejalan dengan konteks ayat ya. Wala falyasta'fif. Baik. Siapa yang kaya, maka dia, siapa yang punya kelebihan dari walinya, maka dia menjaga kehormatannya atau ya. Dia menahan diri untuk tidak mengambil, begitu maksudnya. Wa man kana faqiran, siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf. Ya, maka dia makan dari yang ma'ruf saja, hal yang ma'ruf. Ya, apa ukuran hal yang ma'ruf? Wa huwa al-aqallu min ujrati mithlihi au kifayatihi. Dia makan dari yang ma'ruf, yaitu dia mengambil dari upah orang yang semisal dengannya atau dari kecukupannya. Tapi diambil yang paling sedikitnya. Kalau misalnya ditanya ada anak kecil misalnya, dia punya harta sekian, kamu ditugaskan bekerja untuk menjaga dia, maka kira-kira upahnya berapa? Maka diperkirakan misalnya upahnya dari sekian sampai sekian. Ada tiga opsi misalnya, ada tiga pilihan. Maka diambil yang paling sedikitnya. Jelas ya? Diambil yang paling sedikitnya. Kayak mana falyakul bil ma'ruf. Dan ini diizinkan sebagai upah dari dia menjaga harta anak yatim tersebut. Jelas ya? Dan upah orang-orang yang dijaga hartanya dari as-safih dan al-majnun. Baik. Dan terkait dengan masalah ini juga, tentang masalah siapa yang menjadi walinya dan seterusnya, ini ada pembahasannya di peradilan. Ya, sebab dia adalah hak dari anak ini. Demikian pula pembahasannya ada di peradilan tentang orang yang majnun, tidak waras, orang yang safih. Ya. Agar supaya diketahui ya, segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau hanya sekedar mempercayai amanah saja, ya namanya manusia, tidak ada yang aman dari fitnah. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum terkait dengan masalah hajar. Ya. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang hajar ini. Kita pindah ke bab berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, bab as-sulh. Ya. Bab as-sulh. Sini beliau membuka pembahasan tentang as-sulh. Ya. As-suluh secara bahasa itu bermakna al-musalaha wa tasaluh, memperbaiki, mendamaikan. Ya. Secara bahasa. Secara istilah yang dimaksudkan dengan as-suluh adalah mu'aqadatun yartafi'u biha an-niza' baina al-khusum wa yatawassalu biha ila al-muwafaqah baina al-mukhtalifin. As-suluh adalah akad yang dengannya akan terangkat pertikaian antara orang yang bertikai dan dengannya akan tercapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih. Ya. Ini as-sulh. Kalau terjadi sulh, terjadi akad, orang yang bertikai selesai pertikaiannya. Mereka akan sampai kepada titik kesepakatan. Sehingga mereka tidak berselisih lagi. Ya. Ini yang dimaksud dengan as-sulh. Baik. As-sulh ini di pembahasan fikih ya luas cakupannya ya, luas pembahasannya. Pembahasan kata apa? Kata as-sulh itu sendiri. Jadi pembahasan fikih itu ada 5 pembahasan. Ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah suluh di pembahasan jihad. Perdamaian antara muslim dan kafir. Harbi. Ya, ini yang pertama. Pembahasan di bab jihad. Kemudian yang kedua, suluh yang kedua adalah suluh antara ahlul adl wa ahlul bagi. Ini di pembahasan qital ahlul bughar. Memerangi orang-orang yang melampaui batas. Jadi boleh saja terjadi suluh antara pemerintah yang syah dengan pemberontak. Boleh. Terjadi suluh perdamaian. Jelas ya? Baik. Ini pembahasan yang kedua, suluh. Pembahasan yang ketiga, suluh. Ya. Ada di pembahasan nikah. Terkait dengan isyaratin misa, kehidupan berumah tangga. Ya, apabila terjadi nusyuz misalnya, terjadi pembangkangan dari istri terhadap suami, ya, maka bisa saja ada suluh di situ. Sebelum sampai ke talak. Ya. Nah, baik ini pembahasan yang ketiga dalam pembahasan nikah. Kemudian yang keempat, as-suluh pembahasannya antara dua orang yang bertikai pada selain harta. Dua orang yang bertikai pada selain harta. Ya. Dan ini ada pembahasannya di bab qisas. Ya. Juga dalam masalah diyah. Ini ada penggunaan suluh di sini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, suluh di dalam masalah harta. Suluh di dalam masalah harta. Dan ini yang diinginkan di dalam bab ini. Ingin diinginkan di dalam bab ini. Jadi kalau antum dapat di dalam buku fikih babus suluh. Itu suluhnya di dalam pembahasan apa? Pertikaian dalam masalah harta. Walaupun kata suluh itu sendiri dipakai dalam 5 pembahasan dalam ilmu fikih. Jelas ya? Baik. Sekarang kita masuk dan melihat apa pembahasan as-suluh di sini yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya. Bab as-suluh, bab tentang suluh. Pertama beliau terangkan dasar hukum dalam ketentuan suluh. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sulh itu boleh antara kaum muslimin. Kecuali kalau suluhnya mendamaikannya terkait dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Baik. Kata beliau rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa sahhahahu al-Hakim. Nah. Ini hadith yang menjadi dasar pijakan di dalam bab as-suluh. Ya. Hadis ini ada beberapa, ada kelemahan pada beberapa jalannya. Tapi menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, dia bisa dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya. Ya, dan tentang suluh sendiri ada di dalam Al-Qur'an. Nah, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair." Was-sulhu khair. Dan suluh lebih baik. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Itu juga suluh. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa aslihu bata bainakum." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kekerabatan kalian. Itu juga suluh. Ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan mereka kecuali siapa yang memerintah dengan sedekah. Siapa yang memerintah untuk bersedekah au ma'rufin, atau dia memerintah dengan hal yang ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau dia memerintah untuk mengislah, mendamaikan antara manusia. Jelas ya? Maka ini ayat-ayat adalah dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya as-sulh. Ya, dan sudah kita terangkan ya, suluh pembahasannya banyak dalam buku fikih. Khusus di bab ini, suluh berkaitan dengan harta, harus diketahui bahwa suluh itu terbagi dua. Saya jelaskan dulu pembagiannya, kemudian kita baca uraian syekh. Jadi suluh terbagi dua. Ada suluh di dalam ikrar, ya, di dalam pengakuan, dan ada suluh terkait dengan pengingkaran. Ini dua jenis. Ada suluh terkait dengan ikrar, pengakuan. Dan ada suluh terkait dengan apa? Pengingkaran. Ya. Ini dua jenis suluh. Baik. Saya beri contoh global sebelum saya berikan pembagiannya. Ya. Suluh terkait dengan ikrar. Misalnya, apa? Si A telah mengakui bahwa dia memiliki utang. Dia menanggung utang misalnya 10 juta. Dia akui itu bahwa dia berutang dari saya 10 juta. Ya. Maka saya menuntut dia untuk bayar. Karena dia tidak bayar-bayar, akhirnya saya lakukan suluh. Sudah begini saja, kamu bayar 5 juta saya. Dan saya anggap lunas. Jelas ya? Ini suluh terkait dengan apa? Dia telah mengakui. Nah. Yang kedua, suluh terkait dengan pengingkaran. Ya. Datang misalnya seseorang, si A dan si B ke pengadilan. Ya. Si A berkata bahwa si B ini dia telah meminjam barang saya. Atau anggaplah dia telah meminjam uang saya. Jelas ya? Nah. Maka si B diam. Ya, dia diam. Dia tidak langsung menyatakan saya tidak meminjam, tapi dia diam. Dan dia tidak tahu apakah dia ini betul berutang atau tidak. Jelas ya? Maka di sini kalau misalnya si B tidak ingin kasusnya panjang, sudah dikatakan, iya baik, sudah kita damai saja, nanti saya bayar setengahnya. Jelas ya? Ini boleh. Jelas? Ini secara umum apa yang disebut dengan suluh. Ada suluh karena terkait dengan pengakuan, dan ada terkait dengan apa? Pengingkaran. Suluh yang terkait dengan pengakuan itu terbagi dua. Terbagi dua. Ada suluh terjadi pada jenis, ya, barang atau hak yang dia miliki. Suluh yang terjadi pada jenis atau barang yang dia miliki. Nah, jelasnya. Ya. Ini kalau dia jenisnya sama, jenis haknya sendiri sama jenisnya. Sekarang contohnya misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, seorang ya diakui dia punya utang. Ya, utangnya 10 juta. Sudah lakukan suluh, kalau gitu kamu bayar 5 juta saja. 5 juta ini dari jenis 10 juta. Kan begitu, sama-sama mata uang rupiah. Ini kalau sama dengan jenis hartanya. Ini suluh jenis yang pertama. Yang kedua, ada bentuk dari suluh. Itu terjadi dengan sesuatu yang di atas jenis lainnya. Tidak sejenis dengan hartanya. Jelas ya? Maka ini tergantung dilihat suluhnya bagaimana. Ya, dilihat ketentuannya. Kalau misalnya dia telah mengakui bahwa dia berhutang 100 apa dolar misalnya. Dia berhutang 100 dolar. Ya. Kemudian ditagih dia tidak mau bayar, sudah begini saja. Ya, kamu bayar setengahnya saja. Kamu bayar setengahnya dengan rupiah. Jelas ya? Maka kalau dia bayar dengan setengahnya, ini masuk di dalam pembahasan penukaran. Mata uang dolar ditukar dengan apa? Rupiah. Ya, sisa ketentuannya apa? Apa di bab riba, di penukaran? Hah? Dolar ditukar dengan rupiah. Apa ketentuannya? Harus saling apa? Saling kontan. Dan ingat harganya dengan harga apa? Harga hari itu. Jelas ya? Baik, kalau misalnya ditukar uangnya, sudah, baik. Ya, dia uang, baik, kamu gak mampu membayarnya dengan uang, ya, kita damai saja. Kamu bayar saja dengan barang. Dia misalnya berhutang 100 juta. Sudah, kamu gak mampu membayar 100 juta. Tanah kamu yang harganya sekitar berapa? 60 juta itu saja yang saya ambil. Jelas ya? Makanya gak masalah. Kalau diambil dari jenis tanah, berbeda dengan uang, sisa dihargai saja. Dan ini masuk di dalam bab jual beli nanti pembahasannya, dijual beli. Jelas ya? Ya. Dan kadang dia minta manfaat. Ya, kamu berutang apa 10 juta. Kalau begitu, ya, rumahmu saya pakai selama 10 tahun misalnya. Jelas ya? Maka ini pembahasannya di bab sewa menyewa. Sebab dia mengambil apa? Mengambil manfaat. Ya, suluh yang seperti ini tidak ada masalah. Ini masuk ke dalam keumuman hadis. As-sulhu ja'id bainal muslimin. Suluh itu adalah boleh antara kaum muslimin. Jelas ya? Dan di sini tidak ada pelanggaran. Kecuali kalau ada pelanggaran, maka itu tidak diperbolehkan. Sebab tidak boleh ada suluh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang apa? Yang halal. Ya. Jenis kedua dari suluh, suluh karena pengingkaran. Ya, kita sudah sebutkan tadi bentuknya. Ya, detailnya adalah seorang dia menuntut bahwa si A misalnya dan si B. Si A menuntut bahwa si B ini ya berhutang kepadanya. Apakah hutangnya berupa barang atau berupa uang? Jelas ya? Dia mengambil barangnya atau mengambil uangnya? Dan si B yang dituntut dia diam. Dan dia sendiri tidak mengetahui apakah benar tuntutan itu atau tidak. Apakah benar dia berhutang atau tidak. Jelasnya? Maka di kondisi ini si B yang dituntut ya, dia boleh berdamai dengan si A. Ya, berdamai dengan si A apakah langsung dia bayar di majelis atau dengan dia sanggupi bahwa iya, nanti saya akan bayar di waktu yang telah ditentukan temponya. Ya. Apa faedah dari suluh ini? Ini ada faedah yang sebab keduanya sudah masuk di mana? Di pengadilan. Ya. Ada yang menuntut, ada yang dituntut. Kalau dia menuntut, dia harus bawakan bukti. Ya kan? Ya. Dan ini akan panjang prosesnya di pembuktian. Dan dia yang dituntut, dia harus apa namanya? Bersumpah apabila tidak ada bukti. Apabila tidak ada bukti. Ya. Proses-proses yang seperti ini daripada dia sibuk ya, mengurusi ini tuntut ini dan ini urusannya pengadilan, sudah kalau gitu kita damai aja. Enggak usah kita lanjutkan. Saya bayar sebagian atau dia berdamai dengan ketentuan antara keduanya. Maka ini boleh saja. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Jelas ya? Baik, ini suluh terkait dengan pengingkaran. Baik, kalau kita sudah mengetahui pembagian ini, insyaallah akan lebih mudah kita memahami uraian penulis di sini. Kata Syekh rahimahullah, kata beliau, fa idza salahahu an 'ainin bi 'ainin ukhra atau bidainin jaza. Ya. Apabila seorang itu melakukan suluh. Ya. Dari barang diganti dengan barang lainnya atau diganti dengan hutang, maka itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ini suluh jenis apa ini? Ikrar atau ingkar? Ya. Pengakuan atau pengingkaran? Ini bentuknya pengakuan. Dia sudah akui ada ain barang yang dia pinjam. Baik. Tadi untuk pengingkaran, pengakuan terbagi dua. Ada yang di atas satu jenisnya dan ada yang apa? Berbeda. Ini kaitannya dengan apa? Ini berbeda jenis. Jelasnya? Sebab dikatakan ainin bi ainin ukhra, barang diganti dengan barang lainnya. Dia suluh agar barang itu diganti dengan barang lain. Atau bidainin, ya, diganti dengan utang. Datang dia, sudah saya akui bahwa saya apa namanya berutang. Jelas ya, dia berutang, barang ini dia pinjam. Ya, sudah barang ini tidak usah kamu kembalikan. Kamu berat mengembalikan mobil itu. Berat mengembalikan motor itu. Sudah kamu, ya kembalikan saja 5 juta nanti. Jelas misalnya, diambil setengahnya atau diambil, dia turunkan sebagian untuk dia lakukan suluh dengannya. Baik. Kemudian kata beliau, in kana lahu alaihi dainun fatalahahu anhu bi'ainin au dainin qabalahu qabla tafarruq jaz. Ya, ini pembahasan berikutnya. Baik, ini sudah bentuk yang kedua ya. Ada beberapa bentuk di sini disebut oleh Syekh. Sebentar, sebelum saya lanjut sini, bentuk yang pertama dipahami ya? Hah? Yang pertama tadi sudah dipahami? Ya. Perlu diulangi? Hah? Ya. Baik, kalau sudah paham ya, alhamdulillah. Ya. Jadi perhatikan bahasanya supaya nampak bentuk-bentuknya. Fa idza salahahu an ainin bi ainin. Apabila dia melakukan suluh, barang ainin bi ainin ukhra, barang itu diganti dengan barang lainnya. Ya. Jelas ya? Baik. Ya. Saya sudah beri contoh tadi, sekarang saya beri contoh lain. Sekarang misalnya ada seorang, dia mengaku. Dia sudah mengakui bahwa dia punya kewajiban untuk membayar satu ekor kambing. Ya. Membayar satu ekor kambing. Ya. Dia berkata, ya sudah, satu ekor kambing ini saya bayar kamu ya 300 ribu. Jelas ya? Kambing ini adalah apa? Barang atau bukan? Barang. Ya, uang 300 ribu barang atau bukan? Ya, dia dianggap ain juga. Jenis dari ain. Sebab kadang barang, kadang dia bentuknya harta, tapi ain disebut. Jelas ya? Baik. Ya. Sekarang dia kita kembali ke contoh yang kedua. Sebab share ini bahkan dua bentuk. Atau dengan hutang. Dengan hutang. Sekarang kambing diakui, saya punya kewajiban membayar kambing. Ya. Punya kewajiban membayar apa? kambing. Uangnya belum diserahkan. Sudah kamu enggak mampu membayar kambing. Kamu saya hargai kambing ini 300 ribu saja. Nanti kamu bayar. Hutang saja. Jelas ya? Maka di sini suluhnya antara apa? Kambing berupa ain. Ya. Suluh dengan apa? 300 ribu yang masih ada di tanggung jawabnya sebagai hutang. Jelas ya? Ini bentuk yang pertama disebut oleh Syekh. Kemudian kata beliau, wa in kana lahu alaihi dainun. Ya. Wa in kana lahu alaihi dainun. Naam. Fasalahahu anhu bi ainin aw bi dainin qabadhahu qabla at-tafarruq jaz. Ya. Sekarang terbalik keadaannya, dia punya hutang. Ya. Dia tidak punya barang, dia hutang. Ada tanggung jawab. Kamu berhutang 1 juta. Ini hutang ya. Sudah 1 juta ini apa? Kamu berikan saja kepada saya beras ya 100 kilo misalnya. Ya 100 kilo terlalu banyak ya. Ya 50 kilo misalnya. Jelas ya? 50 kilo. Ini boleh atau tidak? Hah? Boleh. Sebab hutangnya ditanggung jawabnya dan disuluh dengan apa? Dengan beras. Beras ini apa? Ain atau bukan? Ain. Dia adalah barang. Ya. Dan boleh juga dia hutang tetapi dibayar dengan hutang yang langsung dia pegang sebelum berpisah. Ya, langsung dia pegang sebelum berpisah. Nah, ya, jelas ya. Sekarang misalnya dia katakan, ya, bahwa saya punya, sudah saya akui bahwa saya berutang apa terhadap engkau 100 liter beras. Ya. Tapi dia tidak punya 100 liter. Ini utang ya. Ya. Maka dia lakukan salah suluh dengan apa? Dengan sesuatu yang lainnya juga bentuknya. Bentuknya masih berbentuk ditanggung jawabnya. Nah, ditanggung jawabnya. Dari bentuk hutang juga. Ya sudah kalau begitu. Ya, kamu bayar saya dengan apa? Dengan anggaplah misalnya dengan 50 liter gula. Jelas ya? Ini masih hutang juga. Ini boleh tetapi dengan syarat sebelum berpisah gulanya harus diserahkan. Gulanya harus diserahkan. Karena itu kata Syekh, qabadahu qabla at-tafarruq. Dia pegang sebelum berpisah. Ya. Jaz. Sebab kalau dia belum pegang sebelum berpisah, itu artinya dia jual hutang dengan apa? Dengan hutang, dan itu terlarang. Ya, jual beli yang terlarang. Baik, atau akad transaksi yang terlarang. Nah, kemudian kata beliau, beliau memberikan contoh lain. Ya, sudah masuk waktu ya, adzan dulu. Ya, baik. Kemudian bentuk lainnya, kata Syekh. Ini masih bentuk. Masih beliau bawakan bentuk-bentuk suluh. Kata beliau, أَوْصَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي إِقَارِهِ. Ya. Atau dia melakukan suluh di atas manfaat fi iqarihi. Manfaat di aqarihi. Dia punya barang kepemilikan yang tetap. Au gairihi ma'lumatan. Gairihi ma'lumatin. Atau selain dari iqar, tetapi manfaat yang ma'lumah. Ya, perhatikan itu, kata ma'lumatin, itu dia na'at kepada manfaat. Jadi asal katanya, au salahahu ala manfaatin ma'lumatin fi iqarihi au gairihi. Ya begitu ya. Supaya antum jangan salah paham. Ya. Ini bentuknya begini. Sekarang si A sudah mengakui. Ya. Sudah mengakui bahwa dia punya kewajiban membayar 10 juta. Ada di tanggung jawabnya. Dia akui sudah. Jelas ya, dia punya hutang atau kewajiban 10 juta. Tapi si A berkata, saya tidak mampu membayar 10 juta. Ya, kata pemilik hak, sudah kalau begitu tidak apa-apa. Ya. Tapi tanahmu, ya, saya manfaatkan selama 10 tahun. 10 juta itu dianggap apa? Dianggap lunas. Maka ini tidak ada masalah. Dia menyewa tanah, ya, suluh dengan cara apa? Menyewa tanahnya. Atau tidak ada masalah. Tapi rumahmu yang di tempat sana saya sewa selama 5 tahun. Ya, dengan harga 10 juta yang merupakan hutangmu. Ini suluh yang seperti ini tidak ada masalah. Boleh. Jelas ya, pada akar atau selainnya. Tapi dengan syarat manfaatnya, manfaat dimaklumi. Ya. Bentuk lain dari suluh. Kata beliau, awsalaha aniddainil muajjal biba'dihi halan. Ya. Ini bentuk yang berikutnya ini. Ini pembahasan disebut dalam ilmu fikih, pembahasan fikih disebut dengan pembahasan ba wa ta'ajjal. Ya. Saya letakkan sebagiannya tapi bayar segera. Bayar segera. Jadi sekarang begini kejadiannya, contohnya, perhatikan contohnya supaya jelas. Ya, si A mengakui dia berhutang berapa? 10 juta. Tapi hutang ini setahun lagi dia bayar. Setahun lagi dia apa? Dia bayar. Ya. Datang si B meminta hutangnya, waktu itu baru berjalan 6 bulan. Ya. Dia menagih hutang 10 juta. Jelas ya? Maka di sini si A wajib membayar atau tidak? Belum wajib, sebab akadnya berapa? 1 tahun. Tapi si B berkata begini, saya sekarang perlu uang. Sudah. Beri saya 8 juta. Ya. Yang 2 juta itu saya anggap apa? Saya anggap lunas. Ini yang disebut dengan masalah ba wa ta'ajjal. Ya. Apakah ini boleh atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Ya. Dan dia memasukkannya ke dalam pembahasan riba. Ya, untuk pembahasan ini. Dan yang benar dari dua pendapat para ulama dalam masalah ini, bahwa itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan telah syah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau membolehkan hal tersebut. Beliau berkata, la ba'sa bih. Ya, dan ini pendapat dari sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Ya, dan insyaallah taala dia bisa dipakai sebagai dalil. Jelas ya? Dan tidak ada, dan di sini ada kemaslahatan bagi si pemilik hutang. Ya. Dia menginginkan duitnya. Jelas ya? Jadi kalau dia gugurkan sebagiannya agar supaya dia menginginkan, maka ini adalah suluh yang diperbolehkan. Tidak ada hal yang melanggar di sini. Tidak ada hal yang melanggar. Jelas ya? Baik. Kemudian bentuk berikutnya, Syekh menjelaskan bentuk berikutnya. Kata beliau, أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. Ya. Atau dia punya hutang. Ya, si A dan si B. Ya. Apa? Mereka berselisih. Tapi si A sudah mengetahui. Ya. Akhirnya si A mengakui. Ya betul, saya punya hutang. Ya, saya berhutang kepada kamu. Namun si A dan si B ini sama-sama tidak tahu berapa jumlah hutangnya. Yang penting dia tahu saja bahwa dia punya berapa. Punya hutang. Tapi jumlahnya berapa dia tidak tahu. Ya. Maka kalau keduanya bersepakat untuk menetapkan sesuatu. Ya sudah, kita anggap sekian saja. Dia keduanya bersepakat, maka ini boleh. Ini dikatakan apa? Suluh. Masuk ke dalam keumuman hadis. Jelas ya? Baik. Kemudian Syekh di sini membawakan hadis. Ya. Yang beliau juga ingin membawakan suluh dengan tetangga. Namun hadis ini lebih tepatnya masuk ke dalam ahkamul jiwar, pembahasan tentang bertetangga, dan itu adalah bab khusus dalam pembahasan fikih. Ingat ya, Syekh rahimahullah, beliau itu meringkas dengan membawakan dalil-dalil. Ya, beliau tidak kasih judul bab, tapi di kandungan dalil yang beliau bawakan sebenarnya ada bab-bab lain yang mungkin bisa dikasih bab di situ. Ya. Jelas ya? Seperti tadi pembahasan hawala. Hawala itu pembahasan khusus di sebagian buku fikih. Bab khusus. Atau di banyak buku fikih pembahasan khusus hawala. Demikian pula al-araya. Al-Araya itu bab khusus di sebagian buku fikih. Disebut khusus bab Araya. Syekh tidak, hanya disebutkan haditsnya saja dalam bab. Digabungkan di dalam. Karena beliau ingin meringkas. Nah, di sini beliau bawakan hadits tentang etika bertetangga. Ini masih di dalam pembahasan ahkamul jiwar. Ada juga bentuk dari suluh. Sebab ini antara dua orang bertetangga. Nabi SAW bersabda, waqala SAW, Nabi SAW bersabda, la yamna'anna jarun jarahu ayyaghriza khashabahu ala jidarihi. Rawahul Bukhari. Jangan sekali-sekali ada tetangga yang melarang tetangganya ya, untuk menanam apa? Untuk menancapkan kayunya pada temboknya atau di atas temboknya. Rawahul Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, jelas ya. Sekarang ada dua orang bertetangga. Siapa membangun tembok atau dia bangun rumah. Tetangganya juga bangun rumah ingin dia sambung dari tembok tetangganya. Boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Ya, di sini Nabi mengatakan tidak boleh, dilarang. Ya, dia menancapkan dari apa untuk dia menancapkan temboknya di situ, apa menancapkan kayunya. Ya, tapi ini sebatas tidak apa? Tidak ada bahaya bagi tetangga. Kalau membahayakan misalnya dia pasang di situ kayunya dan akan mengakibatkan temboknya rubuh, ya, maka ini tidak boleh. Jelas ya? Atau dia sambung ke tembok orang, yang akhirnya karena dia sambung ke tembok orang, terdengar suara apa namanya tetangganya, apa yang dibicarakan di tetangganya di sebelah. Maka ini tidak boleh sebab mengganggu ya, kehidupan mereka. Jelas ya? Baik. Dan tetangga itu punya apa namanya punya hak-hak ya di dalam masalah diberikan jalan, didahulukan apabila misalnya ada tanah yang akan dijual di sekitarnya ya. Dan selainnya dari etika-etika bertetangga. Dan Syekh di sini hanya mengisyaratkan sebagian etika yang terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan as-suluh. Baik, selesai sudah? Ya. Pembahasan as-suluh di sini. Nah, kita hanya memberi dua catatan ya. Pertama dasar hukum dalam ketentuan suluh. Yang kedua bentuk-bentuk suluh. Kalau antum mau tambah yang ketiga tadi, hukum-hukum seputar bertetangga atau sebagian hukum seputar bertetangga, tidak apa-apa. Supaya diingatkan masuk dalam pembahasan. Baik, kemudian bab berikutnya kata Syekh rahimahullah, babul wakalati wasyarikati wal musaqati wal muzara'ati. Bab perwakilan, syarikat, musaqah dan muzara'ah. Ini empat pembahasan. Iya. Empat pembahasan akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Ya. Ada wakalah yang pertama. Yang kedua adalah syarikat. Ya, tentang syarikat. Yang ketiga tentang musaqah, yang keempat tentang muzara'ah. Ini empat pembahasan. Empat pembahasan. Nah, baik, kita mulai dari pembahasan wakalah, kemudian kita akan terangkan definisinya. Ya, khusus tentang wakalah ini, saya akan memulai ya, pembahasan tentang wakalah. Khusus tentang wakalah ini, ada lima pembahasan yang kita garis bawahi. Ada lima pembahasan yang kita garis bawahi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang kita garis bawahi, ya, saya beri definisi dulu tentang wakalah. Nah, wakalah itu secara bahasa, ya, kata wakalah dan bisa dikatakan wikalah. Bisa di fathah dan bisa di apa? Di kasrah. Ya, secara bahasa adalah al-hifd, penjagaan. Ya. Dan di antara nama Allah adalah al-wakil, wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baik yang menjaga. Nah, dan al-wakala bisa bermakna at-tawakkul, ya, tempat bergantung. Ya, karena itu al-wakil juga bisa bermakna dialah Allah sebaik-baik, ya, seorang bergantung kepadanya, menyerahkan segala perkaranya. Jelas ya? Nah, ini makna wakala. Ya. Makna wakala. Dan kadang juga digunakan dengan bentuk yang lainnya. Bukan wakala. Tapi dikatakan taukil. Mewakilkan. Kalau mewakilkan, dia serahkan hak pada orang lain untuk apa? Menggantikannya. Serahkan hak pada orang lain untuk menggantikannya. Baik, secara istilah ada beberapa definisi di kalangan ahli fikih. Saya pilih satu definisi saja supaya antum tidak bingung terlalu banyak definisi. Ya. Wakala atau wikala adalah istinabatu jaizit tasarruf mitlahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Fima tadkhuluhu an-niyabah. Ya, wakala itu adalah dia mengangkat pengganti. Dia mengangkat pengganti dari orang yang diizinkan untuk bertransaksi, jaizut tasarruf. Ya, sudah kita terangkan ya, berulang kali jaizut tasarruf ini. Ini istilah harus dihafal. Ya, jaizut tasarruf orang yang diizinkan bertransaksi harus dia apa? Hah? Balik, akil, dan apa? Rasyid. Jelas ya? Baik. Dia jaiz at-tasarruf. Ya, dia mengangkat jaiz at-tasarruf atau ya, saya ulangi. Seorang jaiz at-tasarruf, dia mengangkat orang yang semisal dengannya. Ya. Orang yang semisal dengannya mewakilkan pada orang yang semisal dengannya pada perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Jadi jaizut tasarruf diangkat juga jaizut tasarruf. Ya, jelas ya? Nah, mungkin yang mengangkat itu tidak jaizut tasarruf. Ya, kalau tidak jaizut tasarruf berarti apa? Tidak tepat pilihannya. Ya. Baik. Jadi seorang jaizut tasarruf dia mengangkat orang lain yang juga bersifat jaizut tasarruf untuk mewakili dia pada perkara-perkara yang bisa diwakili. Apa perkara yang bisa diwakili ini? Syekh akan jelaskan. Apa perkara yang bisa diwakili? Baik, sekarang beliau terangkan dulu. Ya. Dan ini pembahasan yang pertama, dasar dalil tentang syariat perwakilan. Nah, kata beliau, rahimahullahu ta'ala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuwakkilu fi hawaijihi al-khassah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mewakilkan, ya, pada hajat beliau yang khusus. Ya. Jadi beliau mewakilkan ya sejumlah orang pada hajat beliau, keperluan beliau. Jelasnya? Beliau pernah mewakilkan kepada Urwah bin Ja'ad ya. Untuk membeli kambing. Jelasnya? Urwah bin Ja'ad diberi satu ekor, diberi satu dinar. Satu dinar, satu mata uang emas. Maka Urwah bin Ja'ad ya pergi membeli kambing. Perintah Nabi beli kambing satu ekor. Ya. Maka Urwah mencari kambing. Ya, dia cari kambing. Kemudian dia beli dua ekor. Ya, ternyata satu dinar ini bisa apa? Bisa dapat dua ekor. Ya, dia beli dua ekor. Setelah itu satu ekornya dia jual lagi. Ya. Dia jual lagi satu ekor ini dia dapat dengan harga satu dinar juga. Ya. Maka kembalilah Urwah radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu dinar dan membawa satu ekor kambing. Jelas ya? Maka Nabi pun mendoakan berkah untuk Urwah di dalam transaksi jual belinya. Ya. Jelas ya? Nah, di sini ya banyak fikih sebenarnya ini dalam hadis Urwah Ibn Ja'ad ini sebab dia sekarang ya berbuat sesuatu yang apa namanya tidak dilarang oleh Nabi tapi dia berbuat sendiri ya, maka seorang yang diwakilkan sepanjang itu tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan makna dia diwakilkan dengannya maka tidak ada masalah sebab Nabi memberi satu ekor apa membeli satu dirham ya. Dengan ini beli kambing satu ekor tapi ternyata dengan satu ini dia bisa menawar ya ternyata dapat dua ekor jelasnya kemudian dia jual lagi satu kembali modalnya. Ya. Maka ini adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan makna akad. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan ya, kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa mendatangkan unta-untanya dari Yaman. Ya, sebagaimana yang telah berlalu ya bersama kita. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih apa? Ya, sisa ontanya setelah Nabi menyembelih 63 onta, maka lebihnya disembelih oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Ya. Baik. Demikian pula, ya, di pembahasan zakat ada al-amilin 'alaiha, orang-orang yang menjadi amil zakat. Dan ini termasuk dasar di dalam pembahasan wakalah. Sebab di zakat diizinkan ada amil dan dia adalah wakil. Ya, orang-orang yang bekerja, mereka adalah wakil. Wakil dari penguasa. Kalau Nabi mewakilkan, beliau wakilkan kepada para sahabat memungut zakat, kemudian membagikannya. Maka ini ada di dalam apa yang dilakukan oleh Nabi pada hajat beliau yang khusus wa hawaijil muslimina al-muta'alliqa bih, ataupun hajat kaum muslimin yang terkait dengan beliau, seperti tadi zakat dan selainnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mewakilkan kepada seorang sahabat yang bernama Unais. Dan ini akan datang pembahasannya di bab Al-Hudud. Ya. Nabi berkata, "Ugdu ya Khumais ila imra'ati hadha, fa in i'tarafat farjamha." Pergilah kamu wahai Unais kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku berzina, maka rajamlah dia. Sini bukan Nabi sendiri yang pergi ke sana bertanya, membuktikan. Ya. Mempertanyakan apakah dia berzina atau tidak. Tapi beliau wakilkan. Hal yang seperti ini boleh untuk apa? Diwakilkan. Ya, boleh untuk diwakilkan. Dan ini dari keindahan syariat kita. Sebab namanya manusia, tidak semua perkara yang bisa dia kerja. Ya. Walaupun dia sekuat, walaupun apa dia orang yang sangat kuat, ya, punya banyak kemampuan, ya, tapi tetaplah dia sebagai manusia perlu kepada yang lainnya. Perlu kepada yang lainnya. Maka dia boleh mewakilkan sebagian pekerjaannya, tapi ingat pada sesuatu yang mungkin apa diwakilkan. Nah, saya akan terangkan apa yang mungkin diwakilkan dan apa yang tidak mungkin. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, beliau masih menerangkan ya ketentuan. Kata beliau, fahiya akdun jaizun baina tarafaini. Ya. Dia adalah akad yang boleh antara dua belah pihak. Dua-duanya adalah hal yang diperbolehkan. Jelas ya? Dan ini wakala, perwakilan antara kedua belah pihak. Ya, akad, melakukan akad antara kedua belah pihak dianggap hal yang boleh. Ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Syekh di sini menerangkan ketentuan setelah baik itu pembahasan yang kedua ya, ketentuan perwakilan. Sudah diterangkan bahwa dia ketentuannya akad yang boleh antara dua belah pihak. Sekarang pembahasan yang ketiga, hal-hal yang boleh diwakilkan. Kata beliau, tadkhulu fi jami'il asya allati tasihhu an-niyabatu fiha. Ya. Wakala ini masuk pada segala perkara yang boleh diwakilkan. Nah, apa rinciannya? Kata beliau, min hukukillah. Yang pertama dari hak-hak Allah. Ya, ada perkara-perkara terkait dengan hak Allah boleh diwakilkan. Contohnya seperti apa? Kata frikiz zakah, seperti membagikan zakat. Jelas ya? Zakat itu adalah hak terkait dengan Allah. Kita wajib mengeluarkan kewajiban. Saya misalnya punya kewajiban zakat. Tidak harus saya menyerahkannya, boleh saya wakilkan. Wahai fulan, ini zakat saya, tolong dibagikan. Ya. Atau saya serahkan kepada pihak-pihak yang memang lebih amanah dan lebih tahu siapa yang diberi. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ini boleh diwakilkan. Contoh lain kata Syekh, wal kafarah. Ya, di dalam kafarah. Dia kena kewajiban kafarah. Ya. Kafarah dalam hal apa saja? Ya, apakah kafarah dalam pembahasan puasa, dalam pembahasan haji, atau dalam pembahasan dia, atau dalam pembahasan membunuh, ya, atau di dalam pembahasan ila, atau di dalam pembahasan dihar, apa sih dalam kafaranya, ya, boleh diwakilkan untuk membayar kafarah. Jelas ya, diwakilkan orang lain yang membayarkannya. Ya, wanahwiha, dan yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, seperti nadar juga itu boleh diwakilkan kafarah nadar. Seperti haji, haji boleh diwakilkan. Umrah boleh diwakilkan. Ya, jelas ya? Ini hal-hal dari hak-hak Allah Ya, terkait dengan hak Allah boleh diwakilkan. Baik. Demikian pula min hukukil adamiyin. Dari hak-hak yang terkait dengan anak Adam. Kal ukut, seperti akad-akad. Ya. Ukut, contoh akad yang boleh diwakilkan seperti misalnya membeli. Ya. Boleh saja saya bilang kepada si A, tolong belikan saya motor misalnya. Tolong berikan saya beras misalnya. Jelas ya? Baik. Ini boleh diwakilkan. Demikian pula menjual. Ya. Demikian pula menjual. Ya. Saya punya buku misalnya, saya ingin jual, saya wakilkan. Tolong jualkan buku saya ini. Maka boleh diwakilkan. Demikian pula dalam menyewa, saya ingin menyewakan rumah saya katakan kepada si A, tolong carikan orang yang menyewa rumah saya ini. Ya. Jelas ya? Boleh. Nah, demikian pula perwakilan di dalam transaksi mudharabah. Dia bagi hasil misalnya. Saya punya modal. Saya ingin masuk ke dalam sebuah syarikat. Tapi saya enggak ingin masuk sendiri. Saya serahkan kepada orang masuk di dalamnya. Dia bersyarikat di situ, menanam saham, menanam modal. Tidak ada masalah. Ini adalah hal yang diperbolehkan dalam akad. Jelas ya, ini contohnya terkait dengan hak anak Adam. Kata beliau, kal-uqudi wal-fusukh. Al-fusukh jama dari pasakh. Ya. Sesuatu yang dipasakh, yang dibatalkan. Contohnya seperti talak. Ya. Talak itu membatalkan akad nikah. Jelas ya? Boleh diwakilkan talak. Ya. Jelas, saya katakan kepada si fulan, tolong kamu datang kepada atau seorang misalnya, dia ingin menceraikan istrinya, dia agak berat langsung menyampaikannya. Misalnya. Dia utus orang lain ke sana, bahwa si fulan ya, mewakilkan kepada saya untuk mentalaknya. Jelas ya? Ini boleh, perwakilan boleh. Demikian pula kalau dituntut di pengadilan, dia mengirim perwakilan, boleh saja. Demikian pula dalam khulu, ya, boleh diwakilkan. Demikian pula dalam membebaskan budak, boleh diwakilkan. Ya, demikian pula di dalam memaafkan, boleh diwakilkan. Jelas ya? Ya, baik. Wagairiha, ada yang semisal dengannya. Baik, ini beberapa contoh hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. Sekarang pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang keempat, hal-hal yang tidak boleh diwakilkan. Kata beliau, wa ma la tadkhuluhu an-niyabah ya. Min al-umuri allati tata'ayyanu 'ala al-insan wa tata'allaqu bi badanihi khaffa kas-salati wat-taharati wal-halafi wal-qasmi baina az-zawjat wa nahwiha la tajuzul wakalatu fiha. Ya. Sekarang beliau terangkan hal yang tidak boleh diwakilkan. Kata beliau, hal-hal yang tidak boleh diwakili ya, dari perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh manusia itu sendiri dan terkait dengan badannya. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh ada wakalah di dalam, tidak boleh diwakilkan. Jelas ya? Contohnya seperti apa? Salat. Ya. Salat tidak mungkin diwakilkan. Ya pulang, tolong wakili saya salat duhur. Ya. Ini tidak mungkin ya, sebab dia terkait dengan apa? Terkait dengan dia sendiri dan terkait dengan badannya. Demikian pula bertahara, bersuci. Ya. Tidak mungkin dia katakan, ya fulan, tolong, ya kamu berwudu untuk saya. Ya. Sebab ini terkait dengan badannya, berwudu. Ya. Demikian pula halif, bersumpah. Dia katakan, ya fulan, kamu sumpah untuk saya. Ya tidak, sebab hukum sumpah itu harus keluar dari apa? Lisannya sendiri. Ya. Demikian pula wal qasmi bainaz zaujat, dia membagi bagian antara istri-istrinya. Dia punya 3 istri misalnya. Ya. Jelas ya? Ya, harus dibagi waktunya. Ya. Enggak boleh dia katakan misalnya kepada fulan wa fulan, ya, untuk si fulan malam ini kamu wakili saya. Ya. Baik, ini tidak mungkin ya, hal yang tidak diperbolehkan. Wa nahwiha, maka kata Syekh beliau menegaskan la tajuzul wakalatu fiha, yang seperti ini tidak boleh ada wakalah di dalamnya. Baik. Ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya, tentang masalah ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, sekarang beliau akan menerangkan beberapa ketentuan lain yang terkait dengan wakalah. Dan ini pembahasan yang kelima. Beberapa ketentuan seputar wakil, ya, orang yang mewakili. Baik, kata beliau, wala yatasarraful wakilu fi ghairi ma udina lahu fihi mutlaqan, fi ghairi ma udina lahu fihi nutqan au urfa. Kata beliau, tidak boleh seorang wakil, ini tentang orang yang mewakili, tidak boleh seorang wakil dia berbuat sendiri pada sesuatu yang tidak diizinkan untuknya. Ya, tidak diizinkan dengan lisan berbicara atau tidak diizinkan secara urfan, secara kebiasaan. Jelas ya? Jadi si wakil kalau tidak diizinkan dengan lisan, dia jangan berbuat. Iya. Jelas? Dan kadang memang tidak diizinkan secara lisan, tapi secara urf itu adalah bisa. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Urwah ibn al-Ja'ad. Memang Nabi tidak bilang, ya, kamu beli dua kambing, atau nanti kamu beli kambing, nanti kamu jual, kamu ya apa dagang dulu supaya bisa membalikan satu. Ya, memang Nabi tidak bilang, tapi ini sudah hal yang dimaklumi secara urf, kebiasaan. Ya, siapa yang tidak suka ya diberi satu ekor, diberi satu dirham, satu dinar untuk beli kambing, ya kambingnya dapat, uangnya balik. Ya. Ini hal yang dimaklumi. Semua orang paham bahwa ini adalah hal yang boleh. Kan begitu. Maka si wakil walaupun dia tidak dikatakan, kamu lakukan seperti itu dia lakukan. Tapi kalau secara urf itu diizinkan, boleh saja. Boleh saja. Jelas ya? Ini ketentuan dalam masalah ini. Iya. Ketentuan di dalam masalah ini. Kemudian kata beliau, وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ. Dan boleh mewakilkan dengan ju'lin, memberikan pemberian, au ghairihi, dengan selainnya. Ya, selain dari pemberian. Jelas ya? Maksudnya akadnya di sini boleh kadang dengan ju'l, dengan dia memberikan apa namanya ju'alah, ya. Dengan dia memberikan ju'alah. Kalau ju'alah itu adalah pemberian yang tidak ditentukan. Ya, tidak ada penentuannya. Dia berikan pemberian saja. Augeri, atau boleh dia apa sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang sudah ditentukan. Misalnya sudah, kamu ya wakili saya pergi kepada fulan ambil piutang milik saya di situ, dan kamu saya beri seperempatnya. Ya. Jadi ini dia tentukan, boleh saja. Dan ini selain ja'ala namanya sudah disebutkan, itu sudah masuk ke dalam bentuk upah. Jelas ya, atau bentuk pembagian, tapi bukan disebut ju'alah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, dari hukum juga terkait dengan masalah ini. Ya, dari hukum yang terkait dengan masalah ini. Nah. Kata beliau, wa yajuzu tawkilu, taib. Kata beliau, wa huwa kasairil umana. La dhamana alaihim illa bitta'addi awit tafriyat. Ya. Kata beliau, dan dia wakil ini itu seperti seluruh orang yang diberi amanah. Ya, sudah berlalu ini ya kaidahnya. Seluruh orang yang diberi amanah apa kaidahnya? Kapan dia membayar dhaman? Orang yang diberi amanah? Hah? Ya. Kalau barang tersebut rusak atau hilang disebabkan karena apa? Dia merusaknya atau karena keteledorannya? Karena kelalaiannya. Jelas ya? Maka ini hukumnya. Kalau dia diwakilkan sesuatu, ya fulan, ya tolong kamu apa jualkan motor ini. Ya. Ternyata motornya dia tabrakkan. Ya, jelas ya? Maka kalau ini adalah unsur kesengajaan dari dia atau keteledoran dari dia, maka dia menggantinya. Ya. Tapi kalau di luar apa namanya? Batas kewajaran, ya. Atau apa di luar kemampuannya, dia sudah berjalan dengan baik pelan-pelan, dia sudah jalan pinggir, tapi Allah menakdirkan dia ditabrak. Jelas ya? Makanya seperti ini, ya dia tidak bayar apapun. Jelas ya? Sebab bukan dari perbuatannya, bukan dari kesengajaannya, dan bukan dari keteledorannya. Ya. Kemudian kata Syekh, wa yuqbalu qauluhum fi adami dzalika bil yamin. Dan diterima ucapannya. Ya, bahwa dia tidak ada keteledoran, tidak ada kesengajaan dari dia kalau dia bersumpah. Ya. Dia kata misalnya motornya tadi tertabrak. Ya. Tidak ada unsur kesengajaan dari dia. Juga bukan keteledoran dari dia. Jelas ya? Ya. Si pemilik tidak tahu bagaimana proses ditabraknya, bagaimana kejadiannya. Dia tidak tahu. Tapi kalau orang yang diwakilkan ini, dia sudah bersumpah demi Allah bahwa saya tidak ada keteledoran dalam hal ini dan tidak ada kesengajaan, maka dia harus diterima ucapannya. Harus apa? Diterima ucapannya. Jelas ya? Ya, sebab si pemilik tidak ada bukti. Kecuali kalau si pemilik melihat, dia wakilkan, setelah itu ketemu di jalan, ternyata memang, ya, apa, dia brutal, ya, balapan di jalan, ya. Nah, ini baru dia punya bisa, ya, dia menuntut. Ya, dia bisa mendatangkan bukti. Kalau misalnya ada beberapa orang di mobil yang ikut melihatnya, dia bisa datangkan sebagai saksi. Jelas ya? Baik. Maka diterima hal ini kalau dia bersumpah. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, ya, ini juga dari ketentuan seputar wakil. Kata beliau, "Waman idda'a radda minal umana." Ya. Siapa yang dari orang yang terpercaya yang diwakilkan, dia mengaku bahwa dia telah mengembalikan barang. Dia mengaku dia telah mengembalikan barang. Saya misalnya diamanahi, atau misalnya si A diamanahi untuk apa? Menjualkan barang si B. Barangnya bentuknya baju misalnya, ada 10 lembar baju dia bawa. Ya. Jelas ya? Baju ini 10 lembar ini, ya, dia katakan bahwa bajunya tidak laku dan dia sudah kembalikan. Dia sudah kembalikan. Jelas ya? Dia sudah kembalikan. Jadi sekarang dia orang terpercaya dan dia mengaku bahwa barangnya sudah dia apa? Sudah dia kembalikan. Maka Syekh merinci pembahasan menjadi dua. Nah, kata beliau, ya, sekalian. Kata beliau, "Fa'in kana biju'lin lam yuqbal illa bibayyinah." Kalau misalnya dia adalah orang yang diwakilkan dan diberi upah, maka tidak boleh diterima ucapannya kecuali dengan apa? Bayyinah, harus dengan bukti. Ya. Apa buktinya mau kembalikan? Ya. Dia katakan, dia kembalikan sudah 10 lembar. Ya. Dan si pemilik toko dia punya catatan, berapa jumlah barang yang ada di toko. Ya. Dan jumlah barangnya tidak berubah. Jelas ya? Atau dia mengatakan saya sudah kembalikan. Kalau sudah kembalikan ada nota yang menjelaskan kembalikan. Mana buktinya? Harus ada apa? Harus ada bukti. Ini kalau dia diberi upah. Jelas ya? Wa in kana mutabarrian qubila qawluhu bi yaminihi. Ya. Kalau dia sifatnya tidak diberi upah, hanya sekedar tabarru, ya sudah saya ingin bantu kamu. Ya sini saya jualkan barangmu. Ya saya ingin bantu saja. Jelas ya? Setelah itu saya katakan saya sudah kembalikan barangnya kemarin. Ya. Dia menganggap belum. Maka saya cukup bersumpah demi Allah saya sudah kembalikan. Selesai. Dia harus terima ucapan saya. Jelas sampai sini? Baik. Ini ketentuan di dalam masalah orang yang diwakilkan kepadanya. Dengan ini selesai pembahasan tentang wakalah. Kemudian Syekh rahimahullah masuk menjelaskan tentang syarikat. Ya, beliau terangkan tentang syarikat. Kemudian beliau susulkan dengan pembahasan al-musaqah dan al-muzara'ah. Dan kita di sini menggabungkan poin-poinnya, kita gabungkan sekaligus. Kita mencatat ada 8 pembahasan di sini. Ya. Baik. Pembahasan yang pertama, dalil-dalil atau dasar dalil dalam persyirikatan. Nah, dasar dalil dalam persyirikatan. Ya, sekira kata syirikat dipahami ya, semuanya apa yang dimaksud dengan kata syarikat. Ya. Syarikat ini bisa dibaca syarikah. Syarikah seperti kalimah. Dan bisa dibaca syirkah seperti nikmat. Ya, ini dua bacaan. Jelas ya? Dua bacaan. Nah. Yang dimaksud dengan syarikat, ya, di dalam istilah, Baik. Atau sebelum saya masuk menjelaskan syarikat yang diinginkan si syekh di sini, saya perlu terangkan bahwa syarikat itu dalam istilah fikih ada dua macam. Ada syarikat kepemilikan dan ada syarikat dalam bentuk akad. Dalam bentuk akad. Nah, ini akan dibahas oleh syekh di sini, syarikat dalam bentuk akad. Jelas ya? Adapun syarikat kepemilikan, itu adalah syarikat seorang bersyarikat sama-sama beli barang. Ya. Misalnya dia beli rumah, harganya 100 juta. Dua orang bersyarikat, dia beli apa? Rumah ini bersama, 50-50. Jelas ya? Maka ini syarikat dalam pembelian, kepemilikan. Ya. Tapi apakah mereka berusaha pada rumah ini? Belum tentu. Mungkin saja rumahnya dia beli bersama, setelah itu tinggal bareng-bareng di situ. Jelas ya? Ya. Tapi kalau dia beli rumah untuk dikontrakkan, untuk diusahakan, ya, bareng-bareng belinya, bersyarikat, ah ini lain lagi namanya. Ya, jelas ya, dia masuk ke dalam kepemilikan, tapi masuk juga dalam syarikat apa? Syarikat akad. Yang akan diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Jelas ya? Baik. Jadi syarikat itu terbagi dua. Nah, ini yang dimaksud dalam istilah ahli fikih. Dua-duanya sekaligus. Dan Syekh di sini hanya menyinggung salah satu dari keduanya. Beliau membawakan dasar dalilnya tentang syarikat. Kata beliau, ya. Waqala ta'ala, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, rawahu Abu Daud. Ya. Baik. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya adalah yang ketiga dari dua syarikat. Nah, yang ketiga dari dua syarikat. Ya. Ma lam yakun ahaduhuma al-akhar, sepanjang salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada sahibahu, ahaduhuma sahibah, kepada kawannya. Fa idza khanahu, kalau dia berkhianat, khalattu min bainihima, maka saya keluar dari keduanya. Maka saya keluar dari keduanya. Ini hadisnya lemah ya, yang disebut oleh Syekh di sini. Tapi ada hadis yang mencukupi hal ini, bahkan ada ayat Al-Qur'an ya, yang merupakan dasar hukum tentang syarikat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, surah Sad, wa inna katsiran min al-khulafa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dan sungguhnya banyak dari al-khulafa, orang yang bergabung bersyarikat, sebagian dari mereka banyak yang membalimi sebagian yang lainnya. Jadi penyebutan di dalam ayat ini tentang masalah adanya orang-orang yang bersyarikat tapi banyak yang saling membalimi, ini secara umum menunjukkan bahwa syarikat adalah hal yang diperbolehkan. Nah, syarikat adalah hal yang diperbolehkan. Baik. Ini diantara dasar hukum tentang syarikat. Nah, demikian pula diantara dasar hukum tentang syarikat ini, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Al Bara' bin Azib. Ya, di mana Al Bara' bin Azib berkata, "Ishtaraitu ana wa syariki Zaid ibn Arqam syai'an yadan biyadin wa nasi'ah." Saya dan syarikatku, partner syarikatku, ya, Zaid bin Arqam, kami membeli sesuatu kontan dan nasi'ah. Lalu kami bertanya kepada Nabi, lalu disebutkan haditsnya. Jadi perhatikan di sini. Ya, ini ketentuan syarikat dimaklumi di kalangan para sahabat. Ini tidak diingkari di masa Nabi. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Jabir, "Man kana lahu syarikun fi rub'atin au nakhlin au nakhlin." Ya, siapa yang punya kawan syarikat pada ruba'a atau pada nakhl, ya, pada pohon korma, "Falaisa lahu ayyabi hatta yu'dina syarikah." maka tidak halal dia menjual sampai dia minta izin kepada kawan syarikatnya. Fa'in radhiya akhad, kalau dia riba, dia ambil, dia jual. Wa'in kariha tarak, kalau kawannya tidak suka, maka dia tinggalkan. Ya, jelas ya? Maka dia tinggalkan. Kemudian, kata beliau rahimahullah, ya. Jadi ini dalil tentang persyirikatan ya. Dan sepakat para ulama bahwa syirikat itu adalah hal yang diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan secara global. Itu disepakati oleh para ulama. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Fasyirikatu bi jami'i anwa'iha kulluha jaizah." Syirikat dengan seluruh bentuknya adalah boleh. Nah, ya, syirikat sudah kita terangkan terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada syirikat dalam kepemilikan. Dan ada syirikat dalam apa? Dalam akad. Ya. Kepemilikan sudah kita terangkan ya. Dia syirikat sama-sama memiliki sesuatu. Ya, berhak terhadap sesuatu. Jelas ya? Kalau syirikat akad, dia bersyirikat untuk sama-sama melakukan transaksi atau melakukan usaha tersebut bersama. Ya. Ini syirikat dalam akad. Baik. Dan Syekh di sini seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya singgung, beliau hanya menerangkan syirikat di dalam akad saja. Beliau akan terangkan ada 5 jenis syirikat. Ada 5 jenis. Kata beliau, wa yakunul milku fiha. Sekarang beliau terangkan apa ketentuan keuntungan ya dan kepemilikan dalam persyirikatan. Pembahasan yang kedua kita sudah singgung ya. Asal hukum dalam persyirikatan semuanya adalah apa? Boleh. Sekarang yang ketiga tentang keuntungan dan kepemilikan dalam persyirikatan. Ya. Bagaimana pembagian keuntungan dan kepemilikannya? Kata beliau, wa yakunul milku fiha warribhu bihasabi ma yattafiqani alaihi idza kana juz'an musya'an ma'luma. Ya. Kata beliau, dan kepemilikan dalam syarikat itu dan keuntungannya sesuai dengan apa yang mereka bersepakat. Idza kana juz'an, apabila dia adalah sebuah apa? Hal yang bagian tertentu musya'an ya, yang sudah terbagi ma'luma, yang sudah dimaklumi. Yang sudah dimaklumi. Iya. Jelas ya? Jadi ini penjelasan tentang kepemilikan. Kalau dia bersyarikat di dalamnya, ya tergantung syarikatnya bentuknya apa. Supaya dilihat kepemilikannya bagaimana. Jelas ya? Kemudian masalah keuntungannya, itu sesuai dengan kesepakatan. Ya, sebab dimaklumi dalam syarikat itu, ada yang lebih besar modalnya, dan ada yang lebih apa? Sedikit. Ya. Ada yang upayanya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Iya. Dan ada yang syarikat tersebut merupakan posisi penentu di dalam syarikat itu sehingga dia berjalan, dan ada yang bukan penentu. Ya, maka ini pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri yang bersepakat berapa ya keuntungan yang didapatkan. Tapi ingat, bentuk keuntungannya itu yang disepakati adalah bentuk yang dimaklumi saja, dalam sebuah bentuk dimaklumi. Misalnya dia katakan keuntungannya kita bersyirikat, kamu dapat 50%, saya 50%. Kamu pemodal, karena kamu pemodal, ya sudah kamu dapat 60%, saya 40%, sebab pekerjaannya tidak terlalu banyak. Ya kamu memang pemodal, tapi kerja saya lebih banyak. Ya saya dapat 70%, kamu 30%. Jelas ya? Ini tidak ada masalah, mereka bersepakat sesuai dengan apa yang wajar dan adilnya. Tapi ingat, hanya bisa ditentukan dengan bentuk seperti itu. Tidak boleh dia katakan, kita bersyirikat dalam hal ini, tapi setiap bulannya kamu kasih saya 1 juta. Ya. Ini dia pastikan. Padahal mungkin saja usaha berjalan, mungkin tidak berjalan, bahkan mungkin dia rugi. Ya. Dan ini memastikan keuntungan 1 juta. Jelas ya? Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Hanya diperbolehkan menentukan nisbat keuntungan saja. Ya. Apakah disebut persenannya atau seperduanya, seperempatnya, sepertiganya atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Ini makna ucapan beliau, idza kana juz'an musya'an ma'luma. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang setelah beliau merinci tentang bagaimana pembagiannya atau pembagian keuntungannya. Sekarang beliau pindah menjelaskan pembahasan yang keempat, bentuk-bentuk persyirikatan. Kata beliau, padakhala fi hada, maka masuklah di dalam hal ini syarikatul iyan. Ya. Masuk dalam hal ini syarikat apa? Al-iyan. Nah. Afwan, syarikat al-inan. Ya. Syarikat al-inan, pakai nun ya. Nah, masuk dalam hal ini syarikat al-inan. Ya. Jadi lima yang boleh sebutkan. Syarikat al-inan, yang pertama. Kemudian syarikat mudharabah. Kemudian syarikat apa? Al-wujuh. Kemudian yang keempat syarikat al-abdan. Kemudian yang kelima syarikat al-mufawabah. Syarikat al-mufawabah. Ini lima bentuk syarikat. Ya. Yang pertama adalah syarikat al-inan. Boleh terangkan bagaimana bentuknya? Wa hiya ayyakuna min kullin minhuma malun wa amalun. Syarikat al-inan adalah di mana dari setiap dari keduanya. Ya, ini kalau yang bersyarikat cuma dua orang. Ya, kalau bersyarikat banyak orang, ya berarti setiap dari mereka. Jelas ya? Ini syarikat al-inan apabila setiap dari keduanya punya harta dan punya pekerjaan di situ. Ya. Modalnya ada yang dua-duanya punya modal harta, dia masukkan modal uang, harta, dan dia juga punya modal apa? Kerja juga. Jelas ya? Sebab ini beda. Ya, orang yang punya modal, ya ini ada pembagiannya, dan kalau dia kerja, pekerjaannya juga harus diberikan apa? Imbalan. Jelas ya? Ya kalau dua orang bersyarikat misalnya dalam sebuah usaha, dua-duanya ada menanam modal di situ dan dua-duanya bekerja, maka ini disebut dengan nama syarikat apa? Syarikat al-inan. Jelas ya? Ya, sekarang kalau antum jabarkan di persyarikatan yang ada yang seperti ini bentuknya. Dan ada yang bentuk kedua. Bentuk kedua adalah syarikat al-mudharabah. Ya. Syarikat mudharabah yang kedua. Bagaimana itu syarikat mudharabah? Bi ayyakuna min ahadihim al-mal wa min al-akhari al-amal. Syarikat mudharabah, ya, dua orang bersyarikat, salah satunya punya harta, punya modal, dan salah satunya yang bekerja. Jelas ya? Bekerja. Ada si pemodal dan ada si pengelola. Ya. Ini yang disebut dengan nama syarikat apa? Syarikat mudharabah. Baik. Ya. Yang ketiga adalah syarikat al-wujuh. Ya, syarikat al-wujuh. Ya, dari kata wajah. Nah, dari kata wajah. Syekh kasih penjelasan. Bima ya'khudani biwujuhihim minan nas. Dengan apa yang mereka ambil, mereka berdua ambil, dengan wajah-wajah mereka. Mereka ambil dari manusia dengan wajah-wajah mereka. Ya, kalimat al-wujuh di sini artinya dia punya modal hanya apa? Wibawa saja dan hanya nama dan kedudukan saja. Jelas ya? Dia tidak ada modal harta. Ya. Tapi itu usaha tidak bisa jalan kalau tidak ada wajah dia di situ. Ya. Jelas ya? Baik. Demikian. Dan ini yang dimaksud di sini cuma wajah saja. Jadi semua yang masuk di situ hanya punya modal ya. Jah, wajah dan kedudukan saja. Itu yang dia punya. Ya, dia adalah orang yang dikenal, orang yang dia ini, ya, dia hubungi semuanya, terbentuklah usaha. Tidak ada modal, ya. Tapi semuanya punya apa? Andil dalam, ya. Ada wajah di situ. Jelas sampai sini? Baik. Yang A misalnya punya kenalan, ya, di bagian ini. Yang B punya kenalan bagian ini. Setiap orang dia tidak punya modal, cuma hubungi kenalannya masing-masing. Bersyarikatlah mereka dalam sebuah usaha. Maka ini disebut syarikat apa? Al-wujuh. Ya. Saya tidak menghadirkan sekarang contoh di persyarikatan, tapi ini banyak ya, ada bentuk-bentuknya. Baik. Kemudian yang keempat adalah syarikatul abdan. Ya. Syarikat al-abdan. Ya, ini kebalikannya. Ya. Mereka hanya punya tenaga saja. Ya, tidak ada modal. Sama-sama tenaga semuanya di dalam. Jelas ya? Syekh terangkan bi ayyashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubahat min hashishin wa nahwihi wa ma yataqabbalanihi minal a'mal. Ya. Syarikat Abdan, keduanya bersyarikat dalam usaha yang mereka lakukan dengan badan mereka. Ya. Pada hal-hal yang mubah. Seperti mereka bersyarikat kumpul rumput. Kalau kita kumpul rumput, bareng dua orang kumpul rumput. Ya, hasilnya kita bagi dua. Jelas ya? Atau semisal dengan itu, duanya sepakat. Kita bersyarikat masuk hutan cari kayu. Ya. Apa yang kita dapat, kita bagi dua. Jelas ya? Semuanya masuk kayu. Bawa kayu keluar, dia jual, hasilnya dibagi dua. Dia hanya punya modal dengan apa? Dengan badannya saja. Jelas sampai sini? Baik. Dan ini persyarikatan kadang kita lihat ya. Ya. Persyarikatan kadang kita lihat. Ya. Syarikat yang berada di tukang parkir. Ya. Sepakat di situ kita empat orang. Ya sudah parkir, tampung aja semuanya. Nanti hasilnya kumpul dibagi. Ya empat. Ini kalau dia independen ya. Tapi kalau dia terikat dengan tempat lain, lain lagi perhitungannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wasyarikatul mufawadhah. Ya, kemudian yang kelima. Ini jenis yang kelima, syarikat mufawadhah. Ya, syarikat mufawadhah paling mudah diketahui apa namanya definisinya. Dia gabungan dari empat syarikat sebelumnya. Ya. Jadi dalamnya orang bekerja macam-macam sudah. Ada hartanya, ya, ada kerja sendirinya. Ya, jelas ya? Kemudian dia juga punya apa? Ya. Punya jah juga di tengah manusia. Masuk semua bergabung. Ini yang disebut dengan nama syarikah al-mufawadah. Ya. Kata beliau, wahiyal jami'ah di jami'i dalika. Ini yang mengumpulkan seluruh syarikat sebelumnya. Jelas ya? Kemudian Syekh kembali menekankan, wakulluha jahizah. Wakulluha jahizah. Semua dari syarikat ini adalah apa? Boleh. Ya, jelas sampai sini ya? Semua dari syarikat ini boleh. Dan di masa ini banyak persyarikatan yang muncul ya. Hal-hal yang baru. Ya, hal-hal yang baru muncul. Seperti ada bisnis yang sekarang lagi ramai juga disebut dengan nama waralaba. Hah? Ini sebenarnya isi dari akadnya harus diperjelas. Tapi sebagian dari bentuknya itu masuk dalam bentuk apa? Bentuk syarikah. Masuk dalam bentuk syarikah. Ya, jelas ya? Baik. Dan harus saya ini kan di, saya tegaskan di sini di dalam masalah menyikapi kejadian-kejadian tertentu yang terjadi masa ini, itu kita harus pandai menempatkan ini bentuknya masuk ke mana, masuk di pembahasan masa, jelas ya, masuk di pembahasan mana, apakah dia dihitung misalnya di bab syarikat atau dia dihitung di bab ini atau di bab itu, jelas ya, harus ditentukan dulu keberadaannya, bentuknya bagaimana, ya, dan ini dikenal di dalam apa namanya istilah fikih dengan nama takyiful fikhi, mentakyif, membagaimanakannya dari sisi ilmu fikihnya, dia dimasukkan ke mana, ya jelas ya, untuk bisa mentakyif fikih ya itu harus dalami dulu semua ilmu jual beli ini, ya harus dalami dan dia harus tahu contoh-contohnya baru dia bisa mentakyif. Ya, cara mentakyifnya itu latihan ya. Cara melatihnya, jangan cari contoh sendiri. Ya. Jelas ya? Tapi dia baca buku-buku para ulama ahli fatwa di masa ini. Itu cara melatihnya. Dia baca buku-buku ulama ahli fatwa di masa ini. Dia baca misalnya buku Syekh Bin Baz. Ya. Ada pertanyaan diajukan kepada Syekh tentang jual beli. Pertanyaannya aja dia lihat. Jangan lihat jawabannya. Ya. Setelah dilihat pertanyaannya, dia jawab sendiri. Ya. Jelas ya? Kalau dia sudah jawab sendiri, baru dia baca jawaban Syekh. Kalau jawabannya dia benar sama dengan jawaban Syekh, berarti dia sudah boleh meningkat. Ya, jelas ya? Demikian. Demikian terusnya dia mencocokkan. Ya, tapi juga harus saya ingatkan ya, bahwa seorang yang membaca fatwa-fatwa itu enggak mesti dia mengambil hukum umum darinya. Enggak mesti diambil hukum umum darinya. Ya, karena itulah diterjemahkannya buku-buku fatwa itu saya anggap bahwa kadang ya ada manfaatnya di satu sisi tapi karena ada bahayanya di sisi lain. Ya. Sebab sebagian orang mengambil fatwa dianggap ini fatwa umum padahal itu keadaan untuk orang yang bertanya saya. Fatwa untuk orang apa? Yang bertanya saya. Ya, dan ini tidak dimengerti oleh orang yang menerjemah, tidak boleh dimengerti oleh orang yang menerbitkan. Ya. Yang penting diterjemah saya dan tidak ada apa peringatan akan hal tersebut. Ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan ya. Kita di dalam membaca, di dalam menuntut ilmu harus sesuai dengan jalur-jalurnya. ya, ketentuan-ketentuannya agar supaya ilmu yang kita peroleh ya tidak keliru. Ya. Jelas ya? Baik. Ya, kadang saya temukan sebagian ikhwah, ya. Dia sudah memberikan fatwa, subhanallah, aneh-aneh fatwanya. Ya. Dalilnya apa? Wah, itu fatwanya Syekh Bin Baz. Ya. Kita baca ternyata tidak seperti itu. Dia hanya mengkiaskan saja. Ya. Hanya mengkiaskan. Dan ini keliru. Ya. Keliru di dalam hal ini. Ya, dan alhamdulillah para ulama kita mengingatkan akan hal ini, ya, tentang apa namanya masalah membaca buku-buku fatwa itu. Baik, saya hanya isyaratkan tadi bagaimana cara seorang itu membentuk malaka ilmiah. Ya, kemampuan dari sisi ilmiah untuk dia bisa ya mengkaji pembahasan-pembahasan seputar masalah fikih yang terjadi sekarang ini. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah banyak dari pembahasan perekonomian yang muncul sekarang ini itu disikapi oleh para ulama kita dan ada fatwa-fatwa mereka. Ya, tentang masalah apa namanya multi level marketing misalnya, atau tentang masalah apa asuransi misalnya, ya, atau tentang masalah bentuk-bentuk kredit misalnya, ini semuanya ada pembahasan-pembahasan ilmiah yang dibahas oleh para ulama kita, dan sewajibnya bagi siapa yang masuk ke dalam fikih untuk kekinian harus membaca buku-buku ulama tersebut supaya mereka kita melihat bagaimana kedetailan pandangan mereka dan bagaimana kekuatan ilmu fikih mereka di dalam apa namanya menentukan hukum-hukum tersebut. Jelas ya? Baik. Dan di antara hal yang keliru juga, kadang sebagian masyayikh menyebutkan dua jawaban. Dua jawabannya ya terlihat sama, tapi hakikatnya beda. Hakikatnya beda jawaban tersebut. Ya. Ini karena apa? Karena dia tidak tahu dasar fikihnya di mana. Tapi insya Allah kalau seorang sudah belajar ilmu fikih, dia akan lebih mudah untuk apa namanya akan lebih banyak membantunya untuk membedakan. Ya, baik, selesai di sini pembahasan tentang apa? Tentang bentuk-bentuk syarikat, semuanya boleh. Kemudian kita pindah ke pembahasan yang kelima, hal-hal yang merusak persyarikatan. Kata beliau, wa yufsiduha idza dakhalaha adh-dhulmu. Ya. Dan syarikat itu akan dirusak ya, apabila dimasuki oleh kezaliman. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam bersyarikat. Harus ada keadilan di dalamnya. Jangan menzalimi. Ya, jelas ya? Dan di antara apa namanya? Hal yang banyak merusak persyarikatan, ya, semangatnya seseorang salah seorang dari syarikat untuk menumpuk keuntungan bagi dirinya dan dia lupakan kawan apa? Kawan syarikatnya. Ya. Dan ini yang banyak menggagalkan persyarikatan. Nah, harusnya tidak seperti itu orang yang bersyarikat. Ya. Jelas ya? Harusnya tidak seperti itu orang yang bersyarikat. Dia menjaga etika. Sepanjang ya mereka bersyarikat, sama-sama bersyarikat, maka hendaknya saling memperhatikan. Ya. Saling memperhatikan dan menguntungkan bagi apa orang yang bersyarikat bersamanya. Jadi kalau dia dimasuki oleh kezaliman, ini akan merusak syarikat itu. Demikian pula wal gharar di ahadihima. Ya. Kalau dimasuki oleh gharar, ketidakjelasan itu salah seorang dari keduanya. Apa contoh gharar-nya? Syekh di sini kasih contoh agar supaya nampak. Walaupun ini hanya sebagian saja. Kata beliau, ka ayyakuna li ahadihima ribhu waqtin muayyan walil akhari ribhu waqtin akhar. Ya. Jelas ya? Seperti seorang bersyarikat. Ya. Oh, ini ada dua musim. Ya. Di musim hujan, ya kamu yang apa? Ya, kamu yang ambil keuntungan. Di musim kemarau saya mengambil keuntungan. Jelas ya? Ini tidak boleh yang seperti ini. Jelas? Ini tidak diperbolehkan. Sebab ya, jenis barangnya mungkin ya hanya lancar di musim hujan saja. Di kemarau tidak. Demikian pula mungkin terjadi sebaliknya. Ya, dan peluang bisnis misalnya dia punya banyak peluang bisnis. Peluang bisnis mungkin di musim hujan ya akan lebih muncul daripada di musim kemarau. Ya, misalnya ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Au ribhu ihdas silataini au ihda as-safrataini." Ya. Atau misalnya dia mengambil keuntungan dari dua barang. Misalnya dalam syarikat jual dua barang. Ya. Bersyarikat dua orang. Sudah kalau barang fulani kamu yang ambil keuntungannya. Kalau barangnya A. Kalau barang B, saya mengambil keuntungannya. Jelas? Oh, ini akan merusak persyarikatan. Ya. Sebab, ya. Kalau misalnya barang itu, barangnya si B, oh sudah itu urusannya si B, saya nggak mau tahu. Ada yang beli, ada yang tidak beli. Saya juga nggak untung di situ. Ya. Jelas ya? Ini yang akan merusak persyarikatan. Dan ini adalah bentuk gharar yang tidak diperbolehkan. Demikian pula kalau dia apa namanya mengambil ihda as-safrataini. Ya. Ihda as-safrataini. Dia mengambil salah satu dari apa namanya bentuk dari keuntungan saya, yang lainnya dia berikan kepada apa kawannya. Jadi adanya ketidakjelasan seperti ini, wa ma yushbihu dalika, dan apa yang semisal dengannya, ini adalah hal yang merusak persyirikatan. Jelas ya? Hal yang merusak persyirikatan. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, karena beliau sudah masuk menjelaskan hal-hal yang merusak persyirikatan, beliau langsung mengaitkannya dengan hal yang merusak al-musaqah dan al-muzara'ah. Sebab al-musaqah dan al-muzara'ah itu adalah bentuk dari syirikat. Bentuk dari apa? Bentuk dari persyirikatan. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang bertanya, loh ini kok langsung ada di pembahasan hal-hal yang merusak al-musaqah dan al-muzara'ah, padahal belum dijelaskan apa al-musaqah dan al-muzara'ah itu. Ya. Karena Syekh memang mengaitkan pembahasan. Jelas ya? Ya, dan harus diketahui bahwa al-musaqah dan al-muzara'ah itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari persyirikatan. Saya akan terangkan apa definisinya. Kata beliau, kama yufsidu dhalika al-musaqata wal-muzara'ah. Sebagaimana hal tersebut merusak al-musaqah dan al-muzara'ah. Ya, itu merusaknya. Jadi, kalau terjadi akad musaqah dan muzara'ah, ya, ada apa namanya kebaliman seperti ini dan gharar seperti ini, maka ini akan merusak persyirikatan tersebut. Ya, kita akan jelaskan nanti ya. Beliau akan dalil tentang al-musaqah dan al-muzara'ah. Kata beliau, waqala Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu, wa kana an-nasu yu'ajiruna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma 'ala madiyanati wa aqbalil jadawil wa syai'in min az-zara'. Fayahliku hadha wa yaslamu hadha wa yaslamu hadha wa yahliku hadha. ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم. Ya, masyaallah. Ya. Jadi dikatakan dalam hadis Rafi bin Khadij radhiyallahu taala an, adalah manusia ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka saling menyewakan. Ya. Saling menyewakan terhadap al-madiyanat. Ya. Al-madiyanat. Ini al-madiyanat adalah aliran-aliran air. Jelas ya? Wa aqbalil jadawil. Aqbal al-jadawil. Aqbal artinya sudut-sudut jadawil. Ya. Tempat-tempat yang mengantar, ya, yang apa yang sudah dekat dengan sumber air. Nah, wa syai'in min az-zara', dan sesuatu dari tanaman. Ya, jadi mereka bersyirikat dalam hal ini. Bersyirikat dalam hal ini. Apa yang terjadi? Fa yahliku hadha wa yaslamu hadha. Sebagai ini ada yang rusak, ini selamat. Atau itu selamat, ini yang rusak. Jelas ya? Dan manusia tidak punya usaha kecuali ini. Tidak ada persyirikatan mereka atau usaha mereka kecuali ini. Falidhalika zujiru anhu. Karena itulah dilarang darinya. Kenapa dilarang? Ya. Hah? Karena tidak ada kejelasan. Gharar. Ya, karena itu kata Rafi bin Khadij, wa amma syai'un ma'lum madmun. Adapun sesuatu yang ma'lum, dimaklumi, dan dijamin, la ba'sa bih. Tidak ada masalah dengannya. Tidak apa-apa. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau bawakan dalil lain, wa amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in, muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa melakukan muamalah dengan penduduk Khaybar, ya, dengan mengambil seperdua dari apa yang keluar darinya, dari apa buah-buahan atau tumbuhan. Muttafaqun alaih. Jadi penduduk Khaybar, ya, tanah Khaybar itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milik siapa? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melakukan akad dengan penduduk Khaybar. Ini tanah, silahkan kalian garap. Ya, dengan ketentuan 1/2 dari hasilnya adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya. Apakah mereka mau tanam apa pepohonan yang berbuah atau mereka berkebun atau bertani, ya. Ada tumbuhan yang mereka panen, apa saja dari hasilnya 1/2-nya adalah apa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau sesuatu yang dimaklumi, maklum, yang sudah jelas itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau seperti contoh yang disebutkan sebelumnya dalam hadis Rafi bin Khadij, ya, sesuatu yang apa? Mereka bersyirikat. Tempat-tempat mengalirnya air dan apa? Tempat ditampungnya air, kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak berhasil, ya. Maka orang yang dapat yang tidak berhasil akan merugi, orang yang berhasil ya untung saja. Ya, jelas ya? Maka ini persyirikatan yang dilarang. Ya, persyirikatan yang dilarang. Adapun sesuatu yang dimaklumi dan dijamin, ini tidak ada masalah. Jelas ya? Kemudian Syekh di sini terangkan tentang definisi dan ketentuan al-musaqah ya, dan al-muzara'ah. Ini pembahasan yang ketujuh dan kedelapan. Kata beliau, fal-musaqatu ala syajari bi-ayyadafa'aha lil-amil wa yakuma alaiha bi-juz'in musya'in ma'lumin minas samarah. Al-musaqah itu ya, dinamakan musaqah ya, sebab terkait dengan pohon. Jelas ya? Dia hidupkan pohon. Biayada fa ahlil amil. Jadi ada tanah, sudah ada pohonnya. Seorang punya tanah, sudah ada pohonnya. Ada tumbuhannya di situ. Dia tidak bisa kelola. Maka dia cari pekerja. Orang yang bersyirikat, dia katakan, ini tanah saya beserta pohonnya, silahkan kamu kelola. Ya. Kamu jaga, kamu rawat. Jelas ya? Kamu rawat. Ya. Dan mereka sepakat, bersepakat. Hasilnya dari pohon-pohon ini, ya, kamu dapat 1/2, saya 1/2. Jelas ya? Perhatikan cara membagi hasilnya. Bijuz'in musya'in ma'lumin minas samarah. Dengan sesuatu, ya, bagian musya' yang sudah di apa namanya dipastikan dimaklumi. Ya, jadi bentuknya begitu. Dia harus bagi berapa? Ya. Bagi dengan nisbat, apa 1/2, 1/3, ya, 1/4. Ya, jelas ya? Hasilnya kita bagi 2 misalnya. Kamu 1/2, saya 1/2. Atau kamu 2/3, saya 1/3. Jelas ya? Atau kamu 3/4, saya 1/4. Ya. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau dikatakan misalnya, ya. Baik. Apa? Ya, kamu tanami, kamu kelola kebun ini, bagian timur kebun itu hasilnya adalah untuk kamu. Dan selebihnya untuk saya. Ya. Kalau bagian timurnya adalah apa pohonnya yang jelek, tidak bagus semua tumbuhnya, ya. Rugilah orang yang mengelola ini. Makanya tidak boleh kalau dia menentukan dengan cara yang seperti itu. Harus ditentukan dengan nisbatnya secara umum. Hal yang dimaklumi, yang menjamin. Jelas ya? Hal yang menjamin. Ya. Baik. Ini al-musaqah. Kalau al-muzara'a bi-ayyadafa al-arda liman yazra'uhu bijuz'in musya'in ma'lumin minaz-zara'. Kalau musaqah tadi itu terkait dengan buahnya, sebab pohon sudah apa? Sudah ada. Ya. Kalau muzara'ah dia menanam, dia kasih tanah. Ya. Dia punya tanah saja. Ini tanah kamu kelola. Silahkan kamu tanam padi. Ya. Kamu bertani di situ, apa menanam tomat atau apa? Jelas ya. Hasilnya nanti kita bagi 2. Perhatikan sama ketentuannya. Harus juz'in musya'in ma'lum. Dibagi 2. Atau di ada perjanjian 2/3, saya 1/3, ya, atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau dia katakan ini tanah, ya, 4 petak misalnya, ya, jelas ya, 4 petak, 1 petaknya untuk kamu, 3 petaknya untuk saya, ya, ini tidak boleh. Kenapa? Sebab 1 petak ini mungkin saja tidak berhasil, ya, mungkin saja tidak berhasil. Kalau tidak berhasil hanya 1 petak, apa yang dia akan ambil? Nah. Ini akan membalingi. Ya. Karena itulah tadi dikatakan oleh Syekh, kalau musaka dan muzara ini dimasuki oleh kezaliman dan dimasuki dengan gharar, ini akan merusak. Sama dengan syarikat. Ya, jelas ya, sama dengan syarikat itu tadi. Kemudian beliau terangkan di sini di akhir pembahasan tentang al-musaka dan al-muzara, kata beliau wala kullin minhumma ma jaratil adatu bihi wasyartu alladhi la jahalata fihi. Ini penting ya. Atas setiap keduanya orang yang bersyarikat, ya, apakah syarikat, musaka, muzara'ah, ya, dia menentukan apa yang kebiasaan berjalan padanya. Jadi dilihat kepada kebiasaan. Orang mengukur nilai kerja kan, ya semuanya ada prediksinya dalam nilai kerjanya, jenis pekerjaannya apa, ya bentuk upayanya apa. Kemudian, ya ada sisi-sisi pertimbangan yang memang dimaklumi dalam setiap persyarikatan. Jelas ya? Maka dilihat apa yang kebiasaan berlaku di situ. Apa yang kebiasaan berlaku di situ. Nah, kemudian wasyar dan dia memakai persyaratan alladzi jahalata fihi, syarat yang tidak ada jahalai dalamnya, harus syarat yang jelas. Ya, syarat yang sudah tertentu. Jelas ya? Syarat yang sudah tertentu. Ya. Jangan hal yang tidak jelas. Oh ya, kamu kerja saya, yang penting insyaallah khair insyaallah. Ya. Ini tidak jelas ya. Tidak jelas. Harus ditentukan dari awal. Ya. Harus tentukan dari awal. Kalau seorang menentukannya bukan artinya dia tamak dunia, tidak. Tapi ini dari kemaslahatan apa? Syarikat. Dan memang syariat kita menekankan hal ini. Ya. Yang dekat cowok saya zuhud saya enggak apa-apa, yang penting kerja. Ya. Tidak. Tapi dia tentukan. Ya, dia tentukan. Nah, kemudian kata beliau, ya sekarang beliau membawakan bentuk persyirikatan dengan hal yang lain. Kata beliau, walau dafa'a dabbatan ila akhar ya'malu 'alaiha wa ma hasala bainahuma jaz. Andai kata seorang menyerahkan kendaraannya, menyerahkan hewan kepada orang lain supaya dia pakai kerja hewan ini, dan hasil dari apa yang dipakai kerja dengan hewan ini dibagi antara keduanya, maka ini boleh. Jelas ya, punya sapi, ini sapi. Ya, pakai banyak sawah. Pekerjakan di sawah-sawah orang. Ya, pungut upah dari pekerjaan. Hasilnya kita bagi dua. Ini tidak ada masalah. Ya, ini dulu ya, tapi sekarang ada mobil, ada motor. Ya, ini motor silakan pakai ojek. Ya. Hasilnya kita bagi dua. Boleh saja. Ya, ini mobil rentalkan. Ya. Hasilnya kita bagi sekian. Misalnya. Jelas ya? Baik. Ini dari bentuk ya, syarikat. Ya, dan ketentuan-ketentuannya, dan insyaallah taala ini apa dasar-dasar hukum yang terkait dengan persyarikatan. Nah, bagaimana antum mau lanjutkan materi atau kita tanya jawab? Hah? Kalau lanjutkan materi saya lanjut. Satu lagi. Hah? Sudah sampai target malam ini. Sudah. Makanya saya tanya, kalau belum sampai target saya enggak tanya tadi. Baik, kita baca satu pembahasan lagi. Ya. Baik. Kata Syekh rahimahullah, babu atau babun ihya'ul mawat. Ini bab tentang penghidupan lahan. Ya. Bab tentang penghidupan lahan. Ihya itu artinya menghidupkan. Menghidupkan, menjadikan sesuatu itu menjadi hidup, itu ihya. Ya. Al mawat itu artinya adalah bumi yang kosong. Tidak ada bangunan, tidak ada tempat tinggalnya. Ya. Itu mawat. Atau kalau dibahasakan dengan bahasa lain, dia adalah bumi yang tidak dimanfaatkan. Bumi yang tidak dimanfaatkan. Nah. Dan keterkaitan al-mawat ini secara istilah, ya. Ini apa? Erat kaitannya secara bahasa. Apa? Definisi bahasa tadi itu terkait erat sekali dengan pembahasan isyaul mawat secara istilah. Ya. Jelas ya, terkait dengan definisi ihya al-mawat secara istilah. Karena itu para ulama definisikan tentang ihya al-mawat secara istilah, dia adalah al-ard, ya, adalah bumi, ya, yang kosong dari al-istikhafat, dari kekhususan-kekhususan, ya, wa mulkin ma'sum, dan lepas dari kepemilikan yang dilindungi. Jelas ya? Jadi tanah yang tidak ada istisafat di situ. Kehususan-kehususan. Apakah dalam bentuk tidak ada yang menyewakannya, tidak ada yang memilikinya, ya. Tidak ada yang apa namanya? Menggarapnya. Ya, tidak ada istisafat, sama sekali kosong. Jelas ya? Dan dia lepas dari kepemilikan yang maksum, yang dilindungi. Tidak ada pemiliknya. Apakah pemiliknya muslim, kafir, bumi maupun yang lainnya. Jelas ya? Lepas dari kepemilikan yang dijaga. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mawat. Nah, sekarang ada tanah yang seperti ini, dia hidupkan, lahan yang seperti ini dia hidupkan. Kapan lahan itu menjadi miliknya? Nah, ini yang ingin dibahas di sini. Jelas ya? Dan pembahasan ihya al-mawat ini pembahasan ya di fikih muamalah, tapi dia terkait sekali dengan pemerintah. Sebab ini menentukan tentang siapa? Tentang hak. Dan memang ada komitmen dari sisi fikihnya, ya seorang harus tahu hukum. Kalau saudaranya sudah menghidupkan lahan, jangan dia masuk di situ. Walaupun di catatan sipil belum terhitung hak saudara kita, tapi dari sisi syarat dia sudah terhitung apa? Hak dari saudara kita, tidak boleh kita rampas, tidak boleh kita ambil sepanjang dia sudah apa? Menghidupkannya. Maka di sini diterangkan tentang masalah ihya al-mawat ini oleh Syekh rahimahullahu taala. Beliau katakan, وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. Dia adalah bumi, ya. Al-ard al-ba'irah, bumi yang ba'irah. Ba'irah itu artinya kosong. Tidak ada bekas dia pernah ditanami, tidak ada bangunan di dalamnya. Itu al-ba'irah. Jelas ya? Dia adalah bumi al-ba'irah allati la yu'lamu laha malik. Yang tidak diketahui ada pemiliknya. Tidak diketahui ada pemiliknya. Ya, jelas ya? Baik. Ya, untuk masalah lahan ini yang tidak diketahui pemiliknya, ya di saat ini tentunya dimaklumi ya, setiap negara sudah ada batasan-batasannya. Jelas ya? Sudah ada batasan-batasannya. Jangan sampai dia orang Indonesia masuk ke perbatasannya apa namanya Malaysia sana, atau masuk ke perbatasan apa namanya Brunei, ya kemudian dia buka lahan, oh ini tidak ada pemiliknya, milik saya, ya tidak, dia sudah masuk kepemilikan negara secara umum, jelas ya, batasan-batasan negara ini sudah berlaku, ya terkait dengan negara kita hidup di dalamnya, ya ada lahan yang dikatakan oleh pemerintah ini belum ada pemiliknya boleh dikelola, maka itu tidak ada masalah, inilah yang akan dibahas di sini. Tapi kalau lahan dikatakan oleh pemerintah memang tidak ada yang pernah mengelola. Tapi pemerintah katakan bahwa lahan ini adalah dipergunakan untuk ini dan ini ke depan. Maka ini tidak boleh diganggu-gugat. Jelas ya? Sebab mereka menentukan kemaslahatan secara umum. Ya. Jadi kalau memposisikan di mana lahan-lahan yang bisa digarap, ini adalah hal yang sudah apa? Dimaklumi terkait dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengarahkan seperti di wilayah-wilayah apa transmigrasi misalnya sudah ditetapkan lahan ini bisa dikelola, ya maka dibuka daerah-daerah dan ditetapkan dari sini sampai sini kosong bisa dikelola. Nah, disinilah hukum pembahasan di dalam menghidupkan apa al-mawat ini. Jelas ya? Baik. Dan ada nanti akan diterangkan juga oleh Syekh dengan tentang masalah al-iqta'. Ya, pemerintah sudah menetapkan memang lahan kosong, tapi pemerintah bagi-bagi. Ini lahan kosong untuk si ini. Jelas? Jelas ya? Baru ditetapkan untuk dia. Nah, kapan dia kelola, baru menjadi hak miliknya. Ya, baru ditetapkan ini dia yang kelola. Ya, setelah dia kelola, baru menjadi hak kepemilikan. Jelas ya? Ini al-iqta' juga akan diterangkan oleh Syekh. Baik. Kata beliau rahimahullah, Ya, sekarang beliau sudah menjelaskan tentang ketentuan lahan yang boleh dihidupkan. Ya. Ini pembahasan yang pertama ya, ketentuan lahan yang boleh dihidupkan. Nah. Kemudian pembahasan yang kedua, konsekuensi kepemilikan bagi pihak yang menghidupkan lahan. Nah, sekaligus beliau di sini terangkan tentang tata cara menghidupkan lahan itu. Ya. Kata beliau, "Faman ahyaha biha'itin." Siapa yang menghidupkan lahan itu biha'itin, dengan dia tembok. Ini yang pertama ya, cara menghidupkannya. Ya, ada lahan kosong, tidak ada pemiliknya. Sudah lahan ini dia tembok semuanya. Bukan tembok pendek ya. Kalau tembok pendek lain lagi pembahasannya. Itu akan dibahas oleh Syekh nanti di sini. Kalau dia temboknya cuma pendek. Tapi di sini tembok apa? Sudah tinggi sebagai seakan-akan sudah menjadi miliknya. Ya, siapa yang menghidupkan lahan itu dengan dia menemboknya. Ini satu cara ya. Au hafara bi'ran. Au hafri bi'rin. Atau dia sudah menggali sumur. Ya. Jelas ya? Dia gali sumur dan sudah keluar air. Itu baru menggali sumur namanya. Ya. Kalau dia gali tapi belum keluar air, ini namanya menggali tanah. Menggali lubang. Ya. Jelas, yang diinginkan adalah sumur. Dia sudah gali sumur, sudah keluar airnya. Kemudian yang ketiga, au ijra'i ma'in ilaiha. Atau dia alirkan air ke lahan itu. Ya. Sudah dialirkan air. Ini bentuk yang ketiga dari apa? Menghidupkannya. Yang keempat, au man'i ma la tuzra'u ma'ahu. Ya. Atau dia sudah menghilangkan apa yang tidak ditanam lagi di situ. Di situ tadinya banyak semak-semak, banyak pohon-pohon yang apa? Yang tidak berguna, dihilangkan semuanya sama dia. Yang ditetapkan cuma pohon tertentu yang akan bisa bermanfaat untuk ditanam. Nah, seperti ini sudah dihidupkan namanya. Jelas ya? Ini sudah empat ketentuan. Kata Syekh, kalau dia sudah melakukan hal ini, malakaha bijami'i ma fiha. Dia sudah memilikinya dengan seluruh apa yang ada di dalamnya. Jelas ya? Dengan seluruh yang apa? Seluruh apa yang ada di dalamnya. Nah. Ya. Kata beliau, illal ma'adina adh-dhahirah. Ya. Illa al-ma'adina adh-dhahirah. Kecuali dari tambang-tambang yang nampak. Nah, tambang-tambang yang nampak. Sebab kalau tambang itu bukan kepemilikan siapapun. Ya. Jelas ya? Dia adalah kepemilikan siapa? Negara. Orang per orang tidak berhak memilikinya. Jelas ya? Sebab yang namanya tambang, ya, ini pemilikan negara atau pemilikan bersama. Semua orang mengambil manfaat di situ. Jelas ya? Maka karena itu beliau sebutkan al-ma'adin adh-dhahirah. Tambang yang nampak. Ya, kalau tambangnya tidak nampak, misalnya digali baru dia bisa dapat, ya tidak nampak. Maka ini lain lagi pembahasannya. Ini lain pembahasannya. Jelas ya? Baik. Syekh kemudian melanjutkan li hadits Ibnu Umar, berdasarkan hadits Ibnu Umar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha," rawahu al-Bukhari. Siapa yang menghidupkan tanah, menghidupkan lahan yang bukan milik seorang pun, maka dia lebih berhak dengannya. Kata dia lebih berhak dengannya, ini menunjukkan kepemilikan untuknya. Jelas ya? Kepemilikan untuknya. Baik. Ya, dan sini pemerintah berhak untuk memberikan ketentuan untuk kepemilikan. Misalnya tanahnya sudah dia panen sekian kali misalnya. Ya, boleh dia tentukan. Ya, jelas ya? Sebab mungkin saja menghidupkan lahan ini, dia tahu banyak lahan. Mungkin saja orang kota datang ke lahan-lahan tersebut. Kemudian dia ya pasang patok-patok karena dia punya modal misalnya atau punya ini. Dia pekerjakan orang, akhirnya menjadi apa? Ya, menjadi miliknya dan dia telantarkan banyak orang. Maka wajar kalau pemerintah mensyaratkan syarat-syarat yang bisa dipenuhi bagi orang yang ingin memang tinggal di lahan itu. Ya, jelas ya. Disyaratkan misalnya harus dikelola 10 tahun. Ya, baru menjadi miliknya. Boleh saja. Ini adalah hak penguasa dalam memberikan apa? Syarat untuk kemaslahatan. Jelas ya? Baik. Tapi kalau hukum umumnya, ini yang diterangkan oleh Syekh di sini. Ini hukum umumnya di dalam menentukan kepemilikan. Iya. Baik ya. Jadi kalau dari ketentuan syariat sudah ada saudara kita yang apa membuka lahan, maka tidak boleh kita campur di situ. Oh ini belum tercatat di catatan sipil. Wah saya, apa namanya, libas saya masuk dalamnya. Ini tidak boleh ya. Ya. Sepanjang kita sudah tahu itu sudah menjadi milik saudara kita, secara syariat kita jangan masuk di situ. Bahkan harusnya kita bantu dia. Ya. Kita bantu agar supaya lahan itu ya masuk ke dalam kepemilikannya. Sebab dia berhak mendapatkannya. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, wa idza tahajjara mawatan. Apabila dia melakukan tahajjar. Ini kalimat tahajjar, membatui. Ya, bukan mentembok ya, kalau mentembok tinggi. Ini dia batui saja. Ya. Bagaimana cara dia batui lahan itu? Bian adara haulahu ahjaran. Ya, di mana dia kelilingi di sekitarnya batu-batu. Dia kelilingi, ya, pagar dengan batu-batu. Cuma batunya sejengkal misalnya dia keliling. Oh, sejengkal. Oh, ini milik saya sudah. Jelas ya? Nah, baik. Ya. Nah, ini pekerjaan sebagian orang. Kemarin di, apa namanya, di Makassar sana. Ya. Daerah pantai itu, ya, dipugar oleh pemerintah. Dari tengahnya ditimbun. Jelas ya? Ditimbun. Bersambung ke surut. Jadi ada dari pantai ini kosong. Nanti ke depan dia pasti akan menjadi tanah apa? Tanah hunian. Ya, akhirnya orang berebut. Ada yang pasang bambu di situ, ya, keliling untuk menundukkan bahwa itu adalah dia mengelola. Ya, jelas ya. Dan ini masuk dalam bentuk tahajjar. Dia hanya sekedar apa? Ya, ingin menandakan miliknya saja. Ya, dan itu bukan lahan sebenarnya, itu laut. Ya. Ya, jelas ya. Baik. Tapi itulah ketamakan kadang pada sebagian orang, subhanallah, membuat melakukan perkara-perkara yang apa? Tidak benar. Baik. Kemudian kata beliau, "Aw hafara bi'ran lam yasil ila ma'iha." Ini dari bentuk tahajjar juga. Dia menggali sumur tapi belum sampai ke airnya. Ya. Dia gali. Oh, ini belum dapat air. Ya sudah tinggalkan aja. Ya, ini belum apa namanya, belum dia olah lahan itu, belum sampai ke airnya. Nah, au uqti'a ardan, jelas ya, atau dia diqta, diberikan bagian bumi itu, bahwa ahaqqu biha, dia lebih berhak dengannya. Ini kata lebih berhak, belum memilikinya, ingat, lebih berhak tapi apa, belum memilikinya. Dia kalau dia kasih ini, dia berhak untuk mengelolanya, tapi dia kelola, dia hidupkan dulu. Setelah dia hidupkan, baru dikatakan dia apa? Memilikinya. Atau dia sudah menggali, belum sampai ke airnya. Dia sudah kalau dibandingkan ada dua orang, ya maka dia sudah lebih berhak. Tapi dia belum menghidupkannya. Nanti kepemilikan setelah apa? Dia hidupkan. Demikian pula kalau pemerintah sudah mengikta, ya, di wilayah A misalnya, ada 90 lahan. Ya. Kamu seberi satu lahan itu. Dia tunjukkan semua lahannya. Sudah ditentukan dari pemerintah. Maka lahan ini tidak boleh ada yang masuk di situ. Ya, kecuali dengan izinnya. Tapi lahan itu belum menjadi miliknya. Kenapa? Sebab belum dia apa? Belum dia hidupkan. Harus dihidupkan dulu. Supaya menjadi miliknya. Tapi kalau dari sisi hak, dia lebih apa? Dia lebih berhak. Ini penjabaran Syekh untuk mana hadis bahwa ahakku biha wala yamlikuha hatta yuhyiha bima taqaddam, dan dia tidak memilikinya sampai dia menghidupkannya dengan apa yang disebutkan. Jelas ya? Jadi apa yang diterangkan awal itu adalah ketentuan apa yang disebutkan dengan menghidupkan lahan. Apa yang disebutkan belakangan ini adalah ketentuan-ketentuan untuk siapa yang menjadi lebih berhak. Ya. Jelas ya? Baik. Ini pembahasan yang ketiga selesai. Perihal pihak yang lebih dahulu membuka lahan, tapi belum menghidupkan lahan tersebut. Baik. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita. Ya, sudah habis waktunya ya. Ya, insyaallah untuk pertanyaan-pertanyaan seputar masalah jual beli ini nanti kita akhirkan besok insyaallah. Kelihatannya materinya masih bisa dikejar untuk kita selesaikan pembahasan jual beli besok sambil kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jual beli. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.